Kita bermohon pada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, semoga diberi kemampuan untuk bertaubat dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak mulia sehingga bisa berubah menjadi hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu kita mencoba untuk mendalami kembali tuntunan syariat dan pada hari ini kita akan meneruskan kajian kita tentang konsepsi pengingat dalam Al-Quran yang dengan itu kita insya Allah akan mampu menghindari berbagai hal yang buruk, berdampak buruk bagi kehidupan kita di dunia ataupun juga mendapati ancaman-ancaman yang kita tidak harapkan saat kembali ke akhirat. Konsepsi dalam beragama ada dua misi Rasulullah SAW yang sangat besar dan ini mengakomodir seluruh misi-misi yang lain yaitu basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira, memotivasi pada kebaikan-kebaikan yang menjadikan kehidupan manusia bermuara pada kemuliaan. Nadhira mengingatkan dengan konsekuensi-konsekuensi buruk bila bertindak yang tidak tepat. Di dunia akan bagaimana, di akhirat akan terancam apa, sehingga dengan itu tetap terjaga dalam kebaikan dan tidak terjerumus kepada keburukan. Ramadan, seperti kita uraikan di dalam hadis muslim di kitab Siyam, kesempatan yang terdahulu, bahwa ada momentum besar untuk menggabungkan keduanya, menunaikan yang bermanfaat, meningkatkan amal saleh, mengerjakan yang ma'ruf. Saat yang bersamaan, Ramadan juga momentum untuk melatih diri kita, untuk introspeksi diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, amal-amal salah. Karena itu kemudian Nabi mengatakan, jika tiba Ramadan, maka dengan meningkatnya amal ini, dan kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat, maka berpeluang terbukalah pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, idza kana Ramadan, idza dakhala Ramadan, futtihat abwabul jannati au futtihat abwabur rahmati. Jika telah tiba Ramadan, masuk kita di dalamnya, ada dalam suasana Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat yang senafas dengan amalan-amalan yang kita kerjakan saat di dunia. Wa ghulliqat abwabu an-nari wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pula peluang-peluang, potensi-potensi memasuki pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan turunan detail tentang pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam pada bagian yang pertama dari 7 pintu yang telah kita uraikan pengantarnya baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan bagi yang baru bergabung bersama kita terkoneksi di pembelajaran kali ini agar berkenan untuk menyimak dulu pembahasan sebelumnya sehingga ada ketersambungan pembahasan dan tidak bertanya lagi akan hal yang sesungguhnya telah kita uraikan khususnya pada topik atau subtopik kali ini. Jadi saya telah terangkan tentang bagaimana keterangan tentang neraka dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya ada yang membakar ataupun yang membekukan. Dari yang membakar ini kemudian disebut gejolak apinya dengan nama jahannam untuk menegaskan bahwa apinya tidak sama, tidak biasa, melebihi leburannya ya dan dahsyatnya dari api-api yang pernah kita interaksikan saat di dunia ini ya, baik yang memasak ataupun merasakan panas dan seterusnya. Maka akhirat tidaklah sama, dimensi berbeda dan kualitasnya jauh tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita bisa dapati atau interaksikan saat di dunia. Maka disebut dengan jahannam. Kemudian ada 7 pintu seperti pernah kita uraikan di surah Al-Hijr yang ayat ke-44 di pertemuan yang lalu. 7 pintu ini telah kita rincikan satu bagiannya di pertemuan yang lalu yaitu pintu neraka khutamah. Hati-hati, ya, sekali lagi saya ingatkan kalau sudah belajar itu akan diuji. Ya, kalau sudah belajar itu akan diuji. Karena itu, coba cek kembali harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, neraka khutamah itu adalah ancaman bagi orang yang tak mampu mengelola nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan harta benda dan orientasi hidupnya salah, jadi menuhankan harta, pencarian ujung hidupnya hanya dilekatkan kepada harta seakan-akan mengekalkan, kemudian memberikan dampak besar dalam kehidupan sehingga lupa untuk beriman atau mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, implementasi dari pembelajaran yang lalu adalah coba koreksi diri, lihat lagi. Sekarang apa yang Allah titipkan kepada kita semua yang terkait dengan ancaman-ancaman yang dimaksudkan sehingga kita bisa keluar dari ancaman yang dimaksud dan bergeser kepada kenikmatan ya untuk beramal soleh. Harta, kedudukan, ya coba dicek, ya, dan jaga keseimbangan dalam berkehidupan, serta alihkan semua peluang-peluang yang memungkinkan seorang hamba berpotensi terancam kepada peluang-peluang kebaikan yang berpotensi bagi seorang hamba untuk mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuki bagian yang kedua, pintu neraka yang kedua dari 7 pintu yang kita dapati isyaratnya dalam Al-Quran. Pintu yang kedua dikenal dengan nama pintu neraka Sakor. Pintu neraka Sakor. Ya, kita masih ada di sebesar 7 pintu neraka. Ini detail sekali ya untuk kita jauhi segala hal yang mengantarkan kepada ancaman-ancaman dimaksud. Waliyadzubillah. Satu, khutamah sudah kita selesaikan. Khutamah ini sudah kita tuntaskan. Yang kedua, Sakar. Pintu neraka Sakar. Ya. Wa ma adraka ma Sakar. Ya, apa yang Anda ketahui tentang Sakar ini, maka itu bukan sekedar pertanyaan kita saat ini, tapi juga penegasan dari Al-Quran dengan diksi yang dipertegas. Wa ma adraka ma Sakar. Tahu enggak kamu Sakar itu apa? Kan? Nah, kalau belum tahu, pelajari dulu. Jangan-jangan nanti ada perbuatan-perbuatan yang berpotensi mengantarkan kepada ancaman yang dimaksudkan. Nah, kita keluarkan dulu ya, teman-teman sekalian, yang terkait dengan neraka Sakar ini nanti referensinya kita temukan ke bawah saja, nanti penjabarannya ke sana di Quran surah ke-74. Ya, tuliskan Al-Mudathir. Al-Mudathir. Kita ingin rinci ini, dan menariknya memang di sini rinciannya sangat terang kita dapati ya, dari mulai sifat ya, kemudian perbuatannya yang mengantarkan pada ancaman itu, sampai namanya, sampai dialognya. Ini di sini kita temukan ya. Jadi kalau kita mau garis bawahi dulu di ayat 26 dengan penyebutan namanya, sauslihi Sakar ya, ini. Nah, nanti sifat-sifat dan turunannya ini kita tempatkan di satu surah sekaligus, dari mulai wahyu secara terbuka diperintahkan pada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan ya kepada masyarakat pada umumnya. Jadi nanti kita akan lihat dari ayat 26 ini penyebutannya dengan sauslihi Sakar, dan tadi saya bacakan juga wa ma adraka ma Sakar, nanti terus sampai dengan ke dialog nanti di ayat 42. Ya, dialog insan-insan beriman yang sedang ada di surga yang membincangkan kenapa sih mereka ada di situ gitu kan, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang atau penghuni neraka Sakar ini memberikan jawaban kepada penduduk ahli surga yang menyoal mereka kenapa berada di situ. Nah, ini yang beberapa yang harus kita waspadai gitu kan, turunan-turunan dari sini. Dan kita akan juga melibatkan beberapa referensi di kitab tafsir untuk mengetahui secara mendalam bagaimana menjauhi sifat-sifat karakteristik yang menjadikan terancam dengan hadirnya neraka Sakar. Ayo kita agak cepat teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu yang kedua yang memberikan kepada kita satu gambaran atau citra kewaspadaan, jangan sampai kemudian terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada pintu neraka ini, dan sangat berbahaya. Cukup disebutkan neraka aja, yaitu seharusnya sudah memberikan getaran kepada kita untuk menghindarinya, berupaya untuk tidak terjebak dalam perbuatan yang mengantarkan pada ancaman-ancamannya. Bahkan kadang-kadang dalam kehidupan kita kan, kalau kita nggak senang dengan sesuatu, manusia itu ya kalau sudah nggak senang dengan sesuatu atau ingin menghardik dengan sekuat-kuatnya, seringkali kan menyebutkan kata jahannam. Jahannam itu perbuatan jahannam dan sebagainya. Artinya apa? Di fitrah manusia pun di lisannya keluar ya ketidakinginan, keengganan, ya, dan juga sangat tidak menginginkan gitu. Artinya ketika mencela sesuatu dengan celaan yang sangat kan, artinya tidak sepakat dengan itu. Tidak menginginkan, benci, enggak mau, ikrah gitu kan. Nah, apalagi hadir di dalamnya, apalagi mendapatkan ancamannya gitu. Jadi itu sudah ada di lisan manusia juga, di fitrahnya. Nah, seharusnya kalau sudah ada di lisan, di fitrah itu harus menyambut dengan kewaspadaan. Jangan sampai terjebak di situ. Kadang-kadang beberapa bagian kehidupan-kehidupan akhirat itu diberikan gambaran fitrahnya di kehidupan kita. Ya, supaya menyadari tentang kebenarannya sampai nambah keyakinan. Sampai kita mengatakan pada diri kita, ya, saya yakin dengan itu semua. Bil akhirati hum yuqinun. Itu. Jadi kalau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, citranya di dunia sebagai fitrah berkehidupan, miniaturnya, gitu kan? Logikanya yang seharusnya menguatkan kita untuk mengetahui betul-betul logis nih, memang seperti ini gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita punya kewaspadaan. Nah, saya ingin turunkan konsepsi dasarnya dulu supaya kita mengetahui dengan jelas sebelum menjelaskan setiap pintu-pintu neraka ini. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Neraka itu selalu konsepnya begini. Jadi kalau kita paham konsep dasar, turunannya lebih mudah untuk memahami. Ya, sama di eksakta juga kan begitu kan? Ya, kalau kita belajar fisika gitu kan, atau turunan di matematika dan seterusnya, nah, itu akan lebih kemudian memahami turunan-turunan persoalan yang lainnya. Neraka itu kan teman-teman sekalian, itu lawan langsung dari surga. Ya, lawan langsung dari surga. Jadi kalau di sini di surga itu ada amal saleh, gitu kan? Ada ketaatan, ada takwa, dan sumber intinya iman. Nah ini, ya, amal saleh itu bentuk ketaatan, ketaatan itu perwujudannya nanti takwa, sumber takwa itu iman. Jelas ya, muaranya nanti surga, nanti diikatnya oleh akidah, ibadah, kemudian ada muamalah dan akhlak. Ini gambarannya. Ini lawannya otomatis ini di sini. Kalau di sini saleh, di sini salah. Di sini taat, di sini maksiat. Di sini teman-teman takwa, di sini ada fusuk, fasik. Kalau di sini ada iman, di sini ada kufur. Nah. Ini gambaran dasarnya. Jadi ragam amal saleh akan mengantarkan kita dengan izin Allah mendapat rahmatnya ke surga. Dengan amal salah juga hati-hati berpeluang menjadikan seorang hamba berpotensi terancam dengan neraka. Ketika seorang taat menjalankan takwa dan disupport oleh imannya berpeluang dapat rahmat Allah ke surga. Saat yang bersamaan ketika ada seorang bermaksiat, kan fasik dia berbuat fusuk keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kufur ini. Ya kan, paradoks dari iman itu kufur secara langsung. Maka potensi sangat besar terancam dengan ancaman-ancaman apa? Neraka kalau dia tidak bertobat, ya, tidak bertobat, tidak kembali pada jalan yang benar sebelum ajal menjemputnya. Maka dari sini kita bisa turunkan. Ini nanti turunannya detailnya adalah berupa ragam-ragam amal solehnya apa, ragam ketaatan apa, ragam takwa apa, cara meningkatkan iman supaya ini bisa meningkat bagaimana. Ya, detail ini nanti yang bisa didapatkan di dalam Al-Quran, ya kan? Al-Quran dan petunjuk Nabi di Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nanti Anda bertanya, itu Al-Quran tidak membiarkan hampa jawaban. Itu indahnya di Islam itu terkorelasi semua dan ayatnya sempurna seluruhnya, sempurna itu yang menjelaskan. Jadi kalau Anda bertanya tentang amal soleh dijawab, ya kan? Wa amilus salihat. Kalau Anda ditanya tentang ketaatan, dijawab. Wa ati Allah wa ati Rasul. Dijawab. Anda bertanya tentang takwa, bertebaran. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Anda bertanya tentang iman, mau yang mana? Amana, amanu, yu'minun, yu'minu, mu'minun. Kan? Ini ada semuanya. Jadi tidak membiarkan, kita hanya mendapatkan informasi, tapi enggak ada solusinya. Ya, jadi kalau kita dimotivasi, dijelaskan detailnya. Ini yang harus dilakukan. Rinciannya nanti ada dalam hadis. Ya, karena itu komplit. Saya selalu katakan kepada Anda, kalau kita ingin menguatkan keyakinan kita, salah satu jalannya kan mengkomparasikan, ya kan? Kalau Anda ingin cek mana yang lebih baik kan, dari apa yang Anda beli dari produk misalnya, Anda kan komparasikan, ini produknya lebih bagus, yang ini begini, ya kan? Ini makanannya lebih enak, yang ini seperti ini. Ya, dalam kita berkehidupan, sama kan makanan roh itu kan ini, din, agama. Ya, kalau kita ingin mencari kekuatan dari apa yang kita yakini Islam, kita ingin meyakinkan kebenaran Islam, silakan komparasikan. Nah, di antara komparasi itu kan konsepnya di konsep akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Mana yang sering berkaitan? Alhamdulillah, kita sebagai muslim sangat bersyukur tidak ada satupun keterangan cara kita beribadah, cara kita beragama, berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak, itu tidak ada satupun yang kosong. Semua jelas, detail gitu, dirinci semuanya. bahkan petunjuk dari bangun sampai dengan tidur lagi. Gak dibiarkan ada satu kalimat kecuali ada penjelasannya. Gak dibiarkan ada satu bab kecuali ada keterangannya. Di akidah lengkap, di ibadah lengkap, dari muamalah ujung kepala sampai ujung kaki, dari mata ada bimbingan, telinga, kemudian terus sampai ke ujung kaki, sempurna sampai imannya. Di mana Anda temukan yang seperti ini? Itu kan? Dan tidak ada satupun yang di situ ada celaknya, tidak ada satupun yang tidak ada fungsinya. Ya, di ayat-ayat Al-Quran semua sempurna. Ya, jadi kalau ada yang belum kenal dengan Al-Quran, ya silahkan di-reset. Ya, dan Masya Allah dari dulu juga tidak ada yang kemudian punya kemampuan untuk bisa mencari celah-celah di dalam Al-Quran. Selanjutnya, sebaliknya ini teman-teman sekalian, ini pun perbuatan-perbuatan yang salah, yang maksiat, yang fusuk, yang kufur, dan seterusnya, itu dirinci juga. Ya, detailnya dirinci. Dirinci, ya kan? Kan kita mesti punya kepastian gitu kan? Ya, ini ada yang dilarang itu yang seperti apa? Ya kan? Detailnya bagaimana? Di bab akidah apa yang dilarang? Di ibadah seperti apa yang dilarang? Ya kan? Di muamalah apa yang dilarang? Kemudian juga turunannya, ini yang menjadikan seseorang bisa kufur, apa saja yang harus dicegah. Ya, dan ini dahsyatnya, ini kan turun hukum di sini, ya kan? Ini ada yang halal di sini, ini ada yang haram di sini. Dan ketika haram pun itu dilarang untuk menjaga kehormatan. Waspada supaya kamu enggak celaka, ya kan? Makanya kan redaksinya wail wail nanti celaka. Jangan lakukan supaya enggak celaka. Kan? Itu kan gambaran dari sayang. Kalau Allah enggak sayang akan dibiarkan aja, biarin aja gitu kan. Tapi karena Allah punya sifat Rahman, Rahim, Rahman, Ya Rahman, Ar-Rahman, ya kan? Dan punya sifat Rahim, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan. Jadi konsepsi dasar adanya ini tuh penjagaan supaya kita tetap tampil terhormat. Makanya hukumnya haram menjaga kehormatan supaya enggak celaka saking sayangnya Allah. Jelas ya? Ini gambarannya. Nah, ini menggembirakan tentunya disebut dengan tadi basyira, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, basyira. Makanya ketika diberikan kabar gembira tentang muara dari semua ini, rahmat Allah berupa surga, itu kalimat basyirnya muncul. Ya, dalam bentuk kata kerja gitu kan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu, ini imannya disebutkan. Wa amilus shalihat, ini gambarannya. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ini basyira. Yang ini pengingat, ya, nadhira, basyira wa nadhira, ya. Nadhira. Jadi ini basyira, ini nadhira. Nah, sekarang kita ada di bab ini. Kita bertanya, maksiat apa saja sih yang bisa mengantarkan gitu kan, pada ancaman-ancaman ini supaya menjaga diri kita jangan terlibat di dalamnya. Pertemuan yang lalu kita telah pelajari, ya, pokoknya di sini ada 7 pintunya nih. Ya. Selain yang di sini ada 8 pintu yang bisa kita turunkan dari ragam ini. Ini yang diwaspadai ini ya 7 ini. 7 ini pokok, cabangnya nanti ke sini nih. Ini pelajari betul ini ya, karena di pertemuan berikutnya mungkin saya tidak akan terangkan kembali. Tapi ini dasar nih, kalau kita paham yang ini, insya Allah hidup kita terpola dengan baik. Ya, 7 ini keluarkan. Nah, untuk merinci yang 7 ini, dari keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini dari sini nih, gambaran besarnya. Ya. Rinciannya dari pokok-pokok kesalahan, maksiat, fusuk, kufur, dan turunan-turunannya. Maka ini yang mesti kita keluarkan. Nah, supaya apa? Tidak terancam dengan 7 bagian ini yang rinciannya ada dalam gambaran-gambaran yang saya kotaki ini. Dari perbuatan maksiat, kekufuran, dan turunan-turunan yang lainnya. Yang pertama sudah kita rincikan, ini adanya di bab yang ini, khutamah terkait erat dengan bab harta benda dan turunannya. Ya, turunan bisa kedudukan, dengan, dan seterusnya. Yang ini, yang sakar, ini yang kita akan turunkan, bab yang kedua. Pintu yang kedua, sakar. Ada apa yang terkait dengan sakar ini? Maka kita bisa dapati di surah Al-Mudathir. Ini kan? Surah Al-Mudathir. Nah, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin berikan pengantar dulu surah Al-Mudathir ini, teman-teman sekalian, sehingga kita bisa mengerti nanti terkait dengan sifat, kan? Perbuatannya yang harus diwaspadai, kan? Kemudian ancamannya, kedahsyatannya. Nah, kan seperti ini kita bahas ya. Nanti neraka sakor itu sifatnya seperti apa? Perbuatan maksiat apa? Nih tarik ke sini. Perbuatan maksiat apa? Kesalahan apa yang bisa mengantarkan seseorang terancam dengan hukuman neraka sakor? Nah, ini kan miniatur kehidupannya kalau kita tarik ke dunia kan demikian, ya kan? Ini kan kalau kita bahas undang-undang misalnya KUHP gitu kan. kitab undang-undang hukum pidana, misalnya kita turunkan tuh, kan ada perbuatan-perbuatan yang dilarang nih. Ya, sama persis kan miniaturnya kalau kita turunkan ini, kalau berbuat seperti ini terancam hukuman sekian, terancam pidana sekian, gitu kan? Di perdata nanti beda lagi gitu turunan-turunannya. Nah, ini kan gambaran fitrah berkehidupan gitu. Ya, fitrahnya kan begitu. Kalau melakukan pelanggaran, konsekuensinya ada hukuman. Itu kan konsep kehidupan yang berkeadilan, kan? Nah, ini ancaman-ancaman ini, hukum pidana ini, terancam itu. Itu kan konsepsi dasarnya menjaga agar anak bangsa itu tidak berbuat sesuatu yang merugikan. Baik untuk dirinya ataupun berpotensi untuk orang lain. Sehingga menyebabkan orang lain bisa terancam, tersakiti, terluka, dan sebagainya. Ya, sama persis ketika kembali ke akhirat itu, fitrah-fitrah yang tadi Allah jelaskan ditarik untuk berpikir kita. Ya. Nah, jadi di setiap tempat kalau orang berbuat buruk itu kan harus dijaga dari keburukannya. Sama persis Anda ke akhirat nanti. Nah, ini selama di dunia diingatkan. Ini kalau Anda begini terancam hukuman begini, ininya seperti ini supaya dijaga jangan sampai berbuat begitu. Itu gambarannya, ya. Nah, saya ingin masuk dulu ke sini teman-teman sekalian. Setelah nanti tahu sifatnya, perbuatannya, ancamannya seperti apa, saya ingin sedikit mengantarkan pada surah Al-Mudathir. Surah Al-Mudathir ini teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, ya, adalah termasuk dari golongan surah Makkiyah. Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya pada fase sebelum beliau hijrah, ya, ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan surah Al-Mudathir ini adalah surah pembuka pengantar kepada dakwah terbuka. Yang sebelumnya ada fase pembekalan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih berlangsung selama 3 tahun. Ya, jadi kan masih ingat enggak waktu awal saya terangkan itu di fase-fase tentang ikatan iman itu, ya, yang ada 6 simpul. Jadi begitu saya terangkan tentang fase kenabian, ya, fase yang keempat kan masih iman kepada Allah, simpul pertama, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat kan nabi gitu kan. Nah, saya kan pernah terangkan, ya, masih ingat, nanti putar lagi ya, yang teman-teman lupa. Kalau lupa kan suka nggak ingat tuh, masalahnya tuh ya. Nah, kalau kita kembalikan ke situ, kan ada fase pembekalan Nabi ini yang pertama kan, fase kurang lebih 6 bulan kata para ulama itu mimpi yang benar. Dikasih pengantar dulu gambaran. Ya, supaya apa? Supaya frame, ya, pemikirannya, frame konsepsi kehidupannya terbawa kepada apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk-petunjuk untuk selain berkehidupan juga membimbing umat beliau sallallahu alaihi wasallam. 6 bulan fase ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, ya kan? Nah, kemudian dari situ kan beliau bertahannus, ya, ke Gua Hira. Ya, berkontemplasi, menyendiri, merenungkan, mencari solusi dari kehidupan umatnya, kok ngelihat masyarakat seperti ini gitu kan? Sampai kemudian turun surah Al-Alaq gitu kan? Iqra bismarabbikal ladzi khalaq, surah ke-96 dalam urutan mushaf ayat 1 sampai 5 itu. Nah, itu adalah ayat yang menetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat menjadi nabi gitu kan? Diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Ya, 40 tahun lebih 6 bulan dari situ. Kemudian setelah itu ada fase pembekalan, diberikan wahyu-wahyu, ya, untuk bisa memberikan penguatan pada orang-orang terbatas dulu. Ya kan, fungsi nabi kan menyampaikan risalah pada orang-orang terdekat dulu, ya. Sampaikan pada orang-orang terdekat. Makanya nanti yang dapat pertama kan ada istri beliau tercinta, Sayyidah Khadijah, ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha al-kubra. Kemudian nanti orang-orang terdekat beliau, termasuk nanti ada juga dari kalangan yang senior yang juga seusia dengan beliau, enggak, artinya enggak berapa jauh gitu kan jaraknya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada keluarga terdekatnya, ya, ada di kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Jadi orang-orang terdekat inilah yang kalangan-kalangan terdekat. Nah, lalu nanti itu berlanjut selama 3 tahun. Jadi ada fase kematangan dulu supaya nanti ada pondasi penguat kalau ada apa-apa gitu kan dalam konteks dakwahnya. Nah, sudah ada pondasi yang disiapkan untuk menyampaikan itu. Baru nanti setelah kurang lebih 3 tahun dari masa pembekalan itu, maka diberikanlah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah secara terbuka, ya, kepada masyarakat secara terbuka dengan sifat kerasulan yang terbuka, ya, ke masyarakat dan dari situ kan kepada manusia, ya, itu pondasi untuk lebih luas lagi ke masyarakat yang ada di situ, dan risalahnya terbuka untuk seluruh manusia sampai kehidupan berakhir, karena sifat Nabi Muhammad SAW, sifat risalahnya risalah penutup, ya, kan jelas di Al-Quran kita temukan khatamul anbiya gitu kan, wal mursalin, itu sifatnya penutup para nabi dan rasul, ya, jadi sifat beliau itu penutup para nabi dan rasul. Nah, karena penutup risalahnya, maka risalah yang berlaku untuk beliau itu bagi umat itu seluruhnya sampai kehidupan berakhir. Sampai kita, sampai siapapun setelah kita. Nah, perintah yang Allah berikan kepada beliau untuk memulih dakwah secara terbuka setelah pembekalan pribadi berlangsung itu selama 3 tahun, itu ditandai dengan turunnya surah Al-Mudathir. Ya, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi dimulailah kemudian fase dakwah secara terbuka ini. Karena itu manhaj. Nah, ini dia. Manhaj yang diberikan dalam pengantar surah Al-Mudathir ini jadi pedoman nanti teman-teman sekalian. Ya, setidaknya dalam 2 sisi utama. Sisi yang pertama nanti pedoman spesifik bagi para dai, ya, atau mubaligh atau siapapun yang menyampaikan risalah, atau kita semua, ya, yang sesungguhnya juga termasuk dari agen dakwah di keluarga, kan, ya, mempraktikkan dakwah di keluarganya, kemudian di kehidupan bertetangga dan sebagainya. Nah, ini jadi prinsip nih, kalau kita ingin menyampaikan risalah Islam pada orang-orang lain, baik lingkup terdekat kita di lingkungan keluarga ataupun secara terbuka, maka pedoman dasarnya ini, ya, ya ayyuhal muddatthir, hai orang yang berselimut. Nanti saya nggak akan terlalu jauh dulu ke tafsir, ya, supaya tidak terlampau melebar. Nanti kalau kita masuk pada pelajaran tafsirnya, kita akan terangkan, ya, apa bedanya al-muzammil dengan al-mudathir. Itu ada perbedaan. Kan kalau diterjemahan diartikan sama-sama berselimut, kan? Muzammil berselimut, mudathir berselimut, gitu kan? Nah, apa perbedaannya tuh antara yang muzammil dengan mudathir? Itu ada bedanya. Ya. Nah, jadi kita kembalikan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ingin ambil, ya, saya gerakan dengan cepat sajalah, gitu kan? Di surah Al-Mudathir ini ketika diturunkan, kan Nabi SAW itu dari Gua Hira, kemudian belum turun wahyunya. Ketika turun dari situ, tiba-tiba malaikat sudah hadir dan menyampaikan, itu kan, menyeru Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi menengok ke atas, terlihat malaikat, ya, seperti yang nyatanya, yang dalam bentuk aslinya, gitu kan, bentuk realnya. Ya, seperti duduk antara langit dan bumi, kata Nabi, maka bulu kuduku naik, kemudian aku kembali pulang dengan berjalan cepat, ya, kepada istri tercintanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu kemudian beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, dan seterusnya, kan? Lalu disitulah ada kata-kata yang sangat viral sekali. Masya Allah, ini kalau semua pasangan-pasangan hidup itu seperti itu, kan? Istri ataupun suami, ya, terutama istri barangkali, ya, di sini konteksnya karena diambilnya dari kisah Sayyidah Khadijah. Maka saya kira akan tenang kehidupan rumah tangga dan juga damai dalam berkehidupan menjalani aktivitas keseharian kita. Kalau dalam bahasa kita, kan, kalau ingin diviralkan, kalimatnya sangat indah sekali. Sayang, gitu kan? Ya, yakinkan pada dirimu, ya, pada jiwamu, ya, bahwa aku akan selalu bersamamu, gitu kan? Engkau adalah orang yang sangat baik, menyambung silaturahim, tidak pernah punya persoalan dengan orang lain, gitu kan? Tidak pernah menyakiti orang lain. Bahasa kita kan demikian. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka, gitu. Itu kan memberikan ketenangan, ya. Lalu setelah itu turunlah kemudian ini, ya ayyuhal muddatthir, hei orang yang tengah berselimut, ya, sedang berselimut. Ya, jadi selimut di sini nanti ada hakiki. Hakiki itu benar-benar terselimuti. Biasanya kan kalau orang ingin berlindung dari kekhawatiran, kegelisahan, kan kalau kita lihat ada yang sembunyi, kan, di balik selimut, ya, untuk memberikan ketenangan. Tapi metafornya juga memberikan kesan bahwa sudah diberikan selimut pengetahuan dalam 3 tahun itu. Sudah diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar yang siap untuk disampaikan. Jadi kalau kita mau misalnya menyampaikan kepada orang lain atau mengajarkan sesuatu termasuk pada lingkaran terdekat, keluarga dan sebagainya, selimuti dulu diri kita dengan pengetahuan minimal pada bidang yang akan disampaikan. Ya, termasuk mengajarkan anak, mengajarkan keluarga, belajar dulu. Nanti sudah ada pelajarannya, sudah paham betul, sudah baik, ada kesiapannya, baru kemudian disampaikan kepada objek dakwahnya. Jangan sampai mengajak atau menyampaikan sesuatu yang sendirinya pun nggak tahu. Ya, saya melihat sekarang ada kebiasaan-kebiasaan juga, ya, dapat sedikit sudah langsung nyampaikan, ketika ditanya malah bingung, kan? Nah, jadi nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu jangan berlebihan. Bukan berarti kalau men-share sesuatu yang sudah pasti, yang pokok, nggak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang kompleks, yang butuh keterangan dan sebagainya, hendaknya dipahami terlebih dahulu. Sehingga nanti kalau ditanya tidak bingung. Kalau dikonfirmasi tidak kesulitan, gitu kan. Nah, ini nanti babnya bab dakwah. Tapi yang paling menarik adalah, yang ingin saya katakan, ada kaidah dulu dalam menyampaikan pun. Ya, kum fa'anzir. Ayo bangun. Sekarang dimulai. Nah, ini yang saya katakan. Fa'anzir. Nah, nih dari kata, ini nih. Turunan dari kata nadhira. Ini kan sifat karakteristiknya. Kemudian di sini menggunakan kata perintah. Anzir, kum fa'anzir. Biasanya, teman-teman sekalian, fokus, ya. Kum, ayo mulai bangun, siap. Ya, bimbingan kepada masyarakat secara terbuka, kan, penyampaian secara luas akan dimulai sekarang. Fa'anzir. Nah, hal pertama yang disampaikan oleh Al-Quran ini subnadhira. Ya, kan fungsinya basyara wa nadhira. Nanti ada bagian-bagian ininya, basyiranya, kan? Ini ada nadhiranya. Hikmahnya kenapa pada fase awal terbuka ini yang didahulukan? Karena memang, nah ini, ya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat jahiliyah pada masa itu adalah ini, banyaknya perbuatan-perbuatan salah, perbuatan maksiat yang berpotensi satu meruntuhkan kehormatan mereka baik di dunia ataupun di akhirat. Yang kedua, melahirkan ini kekacauan dalam konteks kehidupan sosial di masyarakat, berpotensi mendzalimi orang, berpotensi menghadirkan kerusakan, menyakiti orang lain dan sebagainya. Sehingga harus diingatkan, yang begitu enggak baik, menipu itu enggak bagus, gitu kan? Berzina itu berbahaya, manipulasi itu akan berpotensi menghadirkan kekacauan dan sebagainya. Ya, jadi ada pengingat-pengingat di sini, diingatkan dulu. Ini indah sekali diingatkan. Nah, nanti ada caranya mengingatkan itu juga. Enggak ujug-ujug langsung dilarang, langsung begini. Enggak begitu. Jadi ada tahapannya. Ini penting belajar gitu. Ya, wa rabbaka fakabbir, kemudian niatkan ikhlas karena Allah. Begitu menautkan diri kita dengan Allah, Allah akan memberikan perangkat-perangkat yang menguatkan diri kita. Lisan dikuatkan, hati dimantapkan. Kan enggak sedikit juga kita dapati orang-orang yang sebetulnya tahu itu salah tapi enggak bisa mengingatkan. Ya, lisannya kaku, enggak bisa cari cara, akhirnya diam aja. Walaupun mungkin ada titik iman-iman yang paling lemah mengingkari itu, ada pengingkarannya tapi enggak bisa kemudian diekspresikan. Kan ada cara-cara yang bisa dilakukan, gitu kan? Kalau melihat misalnya sosoknya ya berpotensi melahirkan tindakan-tindakan yang kasar atau mengancam, ada cara-cara. Makanya belajar di Quran. Caranya Nabi Musa seperti apa, ya, caranya Nabi Nuh seperti apa, cara Nabi Ibrahim bagaimana, dilihat itu ada karakter masyarakatnya, sehingga nanti konsekuensi kalau bersikap seperti Nabi Ibrahim akan begini, bersikap seperti Nabi Yunus akan begini, bersikap seperti Nabi Musa akan begini. Nah, akumulasi semua itu dicontohkan indahnya pada proses dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dari mulai aspek yang paling lembut seperti ini, cara mendoakannya begini, cara menyikapi begini, cara menyampaikan kalimat yang tegas namun lembut itu seperti ini. Jadi kalau kita belajar karakteristik itu dalam situasi apapun mudah untuk dilakukan. Bagaimana cara mendapat itu? Rabbaka fakabbir, tautkan diri lu dengan Allah. Tautkan supaya benar, supaya tahu gitu kan. Nah, sehingga tidak terjadi keburukan-keburukan itu tampak tapi enggak bisa mengingatkan. Nah, ini bahaya juga. Ya, dan ada caranya. Ya, wasiyabaka fatahir, perbaiki penampilan. Ya, jangan sampai baru datang mau berdakwah orang udah kasihan tampilannya begini. Jadi ngelihat fokus ke orangnya kasihan, itu perbaiki, ya. Wasiyabaka fatahir. Kemudian apa lagi? Ya, warujza fahjur, tata kata-kata. Jangan berkata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang kontroversial. Kok bisa Anda itu ustaz dai gitu kan? Ya, atau bahkan mungkin kiai dan sebagainya, tapi keluar kata-kata yang tidak pantas gitu, yang kontroversial, atau bahkan yang paling berbahayanya kok membuat kebingungan-kebingungan dalam beragama, ya, atau menyoal agama sendiri. Itu nanti ada turunan sendiri, ada babnya sendiri. Maka tata kata-kata yang baik, yang kira-kira bermanfaat, yang kira-kira solutif dan sebagainya, ya. Wala tamnun tastakthir, jangan sampai ada orientasi menyampaikan sesuatu untuk meminta yang lebih banyak. Kalau disebutkan begitu dan kalimatnya umum, itu pelajaran besar akan didapati pembawa-pembawa risalah itu kan, atau bahkan kata Nabi yang meneruskan risalah Nabi, yaitu para ulama dan turunan-turunannya, ya, ada nanti akan ditemukan penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah, orientasi menyampaikan sesuatu itu baik mengingatkan motivasi umat ataupun mengingatkan supaya tidak berbuat maksiat, yang di pikiran pertamanya bagaimana mendapatkan sesuatu dari situ. Ya, amplop kah, pemberian kah, materi kah, dan sebagainya. Tidak, kalau risalah ingin berhasil, konsentrasinya ke sini. Ya, sampaikan, ingatkan. Ya, bukan ingin mendapatkan benefit dunia dari situ, bukan. Karena dakwah itu proyek akhirat. Ya, ini gambarannya. Dan kalau sudah ikut akhirat, dunia Allah akan cukupkan. Ya, gampang sih ikut akhirat, dunia akan ikut dengan sendirinya. Otomatis itu. Ya, kalau ada dai yang benar, ustaz yang benar, kan? Dan seterusnya, ulama yang benar, itu pasti Allah akan jaga. Akan dihadirkan orang-orang sekitarannya yang baik-baik, yang menjaga. Nabi kan begitu, ya, sehingga konsentrasinya hanya untuk mengajar. Ada Abu Bakarnya, ada Uthmannya, ada Omarnya, dan seterusnya gitu. Itu sudah fitrah, pasti akan begitu. Tapi kalau disibukkan sambil begini, sambil berbisnis, cari dunia juga, nggak dilarang sebetulnya. Ya, nggak dilarang, tapi kalau nanti orientasinya kemudian menjadi tidak berimbang dan salah, nah, lama-lama yang keliru nanti konsepsi agama dipakai untuk menguatkan bisnis, itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya, ya, terjebak di dalamnya. Nah, apa kaitan dengan ini? Saya ingin gambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dulu nih. Menyiapkan keadaan nabinya, ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya siap untuk dakwah terbuka. Dakwah terbuka. Fase pertama saat dimulai dakwah terbuka itu untuk memberikan pengingat, ya, dari situasi sosial masyarakat yang memang pada saat itu marak berbuat hal-hal yang ini, ya, yang ada dalam frame kemaksiatan, yang salah, yang menyimpang, ya. Jangankan dalam timbangan agama, timbangan moral dalam berkehidupan pun jelas semua akan menyimpulkan salah. Ya, sekarang kalau kita katakan begini misalnya, menggauli istri orang lain salah tidak? Salah. Itu kan? Ya, di jahiliyah itu sudah biasa, bosan dengan istrinya, besoknya bisa bergaul dengan istri orang lain, kan sudah salah. Ya, jelas salah, kan? Kemudian juga mencuri, merampok, membunuh, duel sampai meninggal salah satunya, salah tidak? Salah. Itu kan? Memperbudak orang lain, salah tidak? Salah. Ya, yang paling berkuasa menindas yang lemah, salah tidak? Salah. Nah, itu kan harus diperbaiki. Nah, situasi yang ada pada saat itu, situasinya ini banyak berbuat salah. Sehingga yang harus pertama dilakukan adalah mengingatkan. Mengingatkan. Ya. Nah, dalam konteks mengingatkan ini, disebutkanlah kemudian karakter-karakter perbuatan-perbuatan tertentu yang membahayakan. Ya, baik itu terkait dengan kehidupan di dunia, apalagi juga saat kembalinya ke akhirat yang lebih abadi lagi. Kadang melalaikan, lupa bahwa ini sedang tugas di dunia ini, mencari bekal untuk pulang, ya kan, menjalankan perintah Allah. Kan kita tuh diperintahkan sama Tuhan. Tentuan yang paling tinggi itu Tuhan namanya. Makanya tuan-tuan kecil di dunia itu kan gak ada haknya, tuan-tuan kecil. Ya, yang terbesarnya apa? Malik yaumiddin, malikal mulki. Ya, kulillahu malikal mulki, tu'til mulka man tasha. Itu Tuhan, ada hak di sana gitu kan. Ya, Allah yang menugaskan kita, itu kita ini lagi tugas, ditugaskan kita. Ya, di kehidupan dunia ada tuan, ada pimpinan, ya, pemimpin yang menugaskan, kerjakan ini, kerjakan itu, maka ya pegawai menunaikan itu, mengerjakan itu dan seterusnya. Nah, Tuhan kita itu menugaskan kita, yang maha segalanya, yang mengatur segalanya, ya, raja dari segala raja-raja atau yang merasa raja gitu. Ini yang paling hakikinya. Malikul mulki, memegang segala kekuasaan dan seterusnya. Kita ini sedang tugas. Tempat kita bukan di sini. Ini tempat tugas aja. Ya, tugasnya di dunia. Tapi tempatnya bukan di sini, berkehidupannya di akhirat. Ya, kita itu makhluk akhirat, bukan makhluk dunia. Cuman tugas di dunia. Makanya pulangnya ke akhirat nanti, tempatnya tinggal milih. Ya kan? Surga, ya kan? Itu kan pilihan. Sebetulnya pilihannya hanya satu sih. Ya. Makanya kalau ada milih yang kedua, itu yang agak tidak sehat dalam segala turunan-turunan berkeprimanusiaannya. Nah, ini sekarang perbuatan apa yang mengantarkan pada itu? Itu gambaran situasi sosial di masyarakat jahiliyah yang terkait dengan ini, ancaman neraka sakar. Ada perbuatan yang diingatkan. Ya kan? Nah, sampai kita temukan nanti, alal kafirin ghairu yasir. Hati-hati orang-orang yang selalu menutup diri, ya kan? Nah, jadi ini gambaran pertama nih. Akan selalu berada dalam situasi sulit. Orang yang menutup diri. Diri dari kebenaran, ya, kebaikan, nah, kan, pedoman berkehidupan, masya Allah, jelas ya, ini tertutup, menutup atau yang menutup sesuatu disebut dengan kafar, kafara. Seperti pernah saya uraikan, ya kan? Diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi cover, cover. Nah, ada beberapa ya kosakata di bahasa Inggris itu dari bahasa Arab asalnya. Karena memang kalau kita mau jujur, silahkan telusuri literasi-literasi yang mengantarkan Barat pada kemajuan-kemajuan yang menginspirasi itu. Kalau ditelusuri dalam perjalanan sejarah akan ditemukan pondasinya adalah dari khazanah umat Islam. Ya, di Spanyol, di Andalusia atau di Iberia tepatnya pada masa itu ketika umat Islam mencapai kejayaan luar biasa 7 abad berlangsung dan menginspirasi berbagai negara-negara di Eropa, di Barat pada masa itu, bahkan mengirim sarjana mereka untuk belajar. Karena itu banyak kosakata yang diserap, ya. Banyak karya-karya ilmuwan muslim juga yang kemudian di copy paste, ya, diterjemahkan, dipelajari, bahkan ada yang paling menarik juga karyanya buatan orang Islam kemudian namanya diganti menjadi nama-nama tertentu ada. Karena itu konsekuensi logisnya dari kosakata-kosakata itu, ya, ada yang diserap kemudian diterapkan. Seperti cover. Cover itu dari bahasa Arab dari kata kafara. Ya, gula misalnya sugar, sugar. Sugar itu dari bahasa Arab sukar. Ya, makanya ada kurma sukari yang manis, manis seperti gula, sukari. Ya kan? Itu dari bahasa Arab sugar, ya. Nanti ada beberapa yang lain lah karena kita enggak dibahas. Nanti kalau udah masuk pelajaran bahasa Arab, insyaallah saya turunkan beberapa gitu. Termasuk yang di bahasa Indonesia ada, bahasa Sunda juga ada, ya, ada lokal-lokal itu ketarik. Ini cover, cover yang tertutup. Cover itu kan yang menutup sesuatu. Jadi kalau ada buku ini, teman-teman ya. Nah, ini kan covernya nih. Cover itu kan yang menutup dalamnya. Jadi kalau ini masih tertutup, kan isinya enggak bisa dibuka. Kan kalau masih tertutup kan enggak bisa dibuka kan? Ya kan? Nah, kalau kita tarik ke sini ya derivasi katanya dari kata kafara, orangnya, subjeknya itu kan yang menutup diri, tidak ingin membuka itu disebut kafir namanya. Nah. Jadi Al-Qur'an itu Masya Allah itu indah sekali ya. Kalau kita mau belajar itu dengan baik itu ketika menetapkan diksi-diksi ya untuk memberikan satu kesan tersendiri terhadap objek dakwah itu, diksi-diksinya itu sangat tepat, sesuai ya, dan di dalamnya juga selalu lekat dengan kelembutan, kata-kata yang sesuai dengan keadaan, gitu kan? Ya, jadi ketika ditetapkan kata kafara dan turunannya kafir, ini diksinya ini sangat sangat menyentuh gitu, sangat lembut. Jadi menjelaskan keadaan yang memang terjadi dan tidak keluar dari konteks yang sedang disampaikan risalah dakwah itu. Ya, kafir, jamaknya kafirun. Artinya apa? Orang yang memang sedang menutup keadaan dirinya, belum membuka untuk menerima risalah iman. Ya, kalau kita katakan, hei orang yang tengah menutup diri atau yang belum mau menerima risalah, belum mau membuka diri, gitu kan? Belum mau misalnya untuk beriman. Karena lawan langsung dari sini amanah. Amanah. Orangnya disebut mukmin. Ya, ini gambarannya. Ini jamaknya disebut kafirin. Atau kafirun, bisa kafirun tergantung keadaannya, bisa kafirin. Ya. Di kafir tuh orang-orang yang masih menutup dirinya, belum mau membuka diri, belum mau beriman. Hei, orang-orang yang belum beriman masih menutup diri. Gambaran kan begitu. Jadi kalau saya katakan misalnya kepada orang yang belum beriman, ya lalu kita mengatakan misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, tentunya kita semua kehidupan berbangsa, bernegara, alhamdulillah disatukan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan walaupun kita berbeda-beda agama, tapi tetap kita membangun negara dengan semangat yang sama, saling bekerja sama. Di sini ada juga yang telah beriman dari kalangan-kalangan yang muslim, ada yang belum beriman, kan? Ya kan? Nah, yang belum beriman menutup keadaan diri, yang belum beriman itu bahasa Al-Qur'annya kafir, bahasa Arabnya kafir. Makanya di dalam konteks masyarakat jahiliyah waktu itu ketika disebut kafirun, kafirin, mereka enggak marah. Ya? Dan gak ada kesan misalnya protes atau ancaman atau gini atau merasa terhina dengan itu. Tidak. Karena ini bahasanya bahasa yang sangat memang sesuai. Lembut. Kalau bisa dikatakan lembut sih lembut. Makanya ketika datang beberapa rombongan kepada Nabi SAW, utusan-utusan itu untuk berdialog dan menawarkan ya konsepsi agama yang dicampur adukan saja gitu. Ya campur adukan. Mereka mengatakan Muhammad SAW kita memang beda. Tuh. Jadi tidak mengatakan semua agama sama. Jadi jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya juga mereka masih bisa berpikir. Ya, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita ribut. Ya, Nabi juga sebenarnya bisa menjawab ya, siapa yang ribut, siapa kan kalian yang ribut. Dan, jangan perang, jangan ini, kita gantian aja. Nah ini yang salahnya, kita gantian. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian surah Al-Kafirun. Nah itulah asalnya Al-Kafirun itu turun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, jawab kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, duhai saudara-saudara yang belum beriman, yang mungkin masih menutup diri, belum bisa menerima risalah Islam. La abudu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma'abud. Nah, kalau seperti itu, sudah. Kalau meyakini apa yang diyakini, Anda jalani saja apa yang Anda yakini. Kita memang beda, dari perbedaan itu justru akan lebih bagus, ya, supaya menjalani sesuai dengan keyakinan saja. Kalau memang yakin beda, ya sudah, jalani yang beda itu sesuai dengan keyakinan. Saya menyembah apa yang saya yakini, Anda menyembah apa yang Anda yakini. Sampai ditutupkan dengan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi Anda, apa yang Anda yakini, silahkan. Bagi saya, apa yang saya yakini. Lalu kita bersaudara dalam berkehidupan, berbangsa, bertanah air, bekerja memakmurkan apa yang kita pijak, kan? lalu membawa konsekuensi apa yang kita kerjakan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kalau Anda ingin bertanya, kami jelaskan. Kan? Kalau ingin mendapatkan pedoman, kami terangkan begini caranya. Tapi kita tidak harus bermusuhan. Elegan kan? La ikraha fid din, gak harus saling memaksa. Nah, apakah pada saat itu orang-orang yang datang kepada Nabi marah ketika disebut kul ya ayyuhal kafirun? Tidak. Tidak. Ya, kenapa? Karena paham. Dan tidak menurunkan kehormatan. Tidak pernah sekalipun menurunkan kehormatan gitu. Tapi mengarahkan, menjaga supaya terhormat, mengarahkan pada yang rasional. Tidak menerima, enggak ada paksaan. Gitu kan? Jadi seperti itu gambarannya. Dan tidak diturunkan, tetap menjadi manusia, tetap terhormat dengan konteks dalam berkehidupannya, terjaga, dan tetap dapat peluang kalau mau menerima iman sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi enggak pernah ada ayat Quran menurunkan status manusia, misalnya langsung disebut di luar kemanusiaannya. Ya. Kalau menunjuk perbuatan disebutkan nih kok perbuatannya begini. Ya, seharusnya enggak begini, kalau manusia enggak begitu, kalau begitu tuh hewan, kalau begitu itu binatang, ya. Itu menunjuk pada perbuatan untuk memberikan kesan sindiran yang kuat, manusia enggak begitu. Ya, masa manusia ada yang susah untuk diingatkan, kerjanya cuma makan dan minum, ya kan? Enggak mau beraktivitas, berkreasi yang baik, membangun interaksi dengan yang sama. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ya kalau yang seperti itu binatang pekerjaannya. Bukan manusia. Nah, itu keperbuatan. Tapi enggak pernah menyebut misalnya itu misalnya sapi-sapi yang tersesat misalnya kan? Ya kan enggak pernah seperti itu. Selalu disebut dengan kalimat-kalimat yang halus gitu. Nah, ya kan? Jadi kalau kafir itu konsekuensi lawan langsung dari iman. Ya, lawan langsung enggak bisa kita katakan misalnya mereka yang belum beriman bukan kafir, belum beriman itu bahasa Arabnya kafir namanya. Ya kan? Nah, jadi itu gambarannya ini yang masih menutup diri. Ini ya, jelas ya. Nah, ini dari gambaran ini kafara, ini kata kerjanya verb, ini noun kata bendanya noun, dibacanya pakai bahasa Inggris bukan bahasa Sunda ya, noun noun. Nah ini teman-teman jamaknya kafir, kafirun, kafirin. Nah ini ya, ini macam-macam nih perbuatannya, macam-macam, dan ini jenisnya ada dua. Ada yang memang tidak beriman sama sekali. Kalau saya katakan tidak beriman, artinya memilih untuk tidak beriman, memilih kafir sampai meninggal. Ya, kalau masih hidup, dalam berkehidupan, kita selalu mengatakan belum beriman dan berharap semoga beriman. Ya, silahkan. Tapi kan kita tidak memaksa siapapun. Hanya menerangkan saja. Nyaman, silahkan. Bertanya, kita jawab. Ya, ingin dapat keterangan, penjelasan, diterangkan. Sebaik-baik yang bisa dilakukan. Ini ada yang real, gitu kan? Memang tidak beriman. Ini yang ada sifatnya metafor, kiasan, majas. Ya ini akan ditemukan, ya, metafor. Baik dalam bentuk kata kerjanya seperti ini, ya, ada orang-orang yang mengaku muslim, mengaku beriman, dia mengatakan beriman, tapi perbuatannya tidak mencerminkan imannya. Ya, malah nanti dia mengatakan beriman, saya juga muslim, tapi anehnya menyoal nilai-nilai keislaman, gitu kan? Selalu bikin ulah terkait dengan petunjuk-petunjuk dalam Islam. Bahkan terkesan Islamofobia padahal mengaku muslim. Nah ini nanti ada nih perbuatan semacam ini. Ini dua, saya terangkan ini dulu supaya gampang dipahami. Jadi kalau nanti kita temukan turunan-turunan seperti ini, nah ini bisa ada yang real seperti ini, seperti didapati di zaman jahiliyah dalam situasi Nabi di awal dakwah ya. Ada yang memang ikut jalan kehidupan mereka seperti ini, jalan kehidupan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah karena merasakan orientasi hidupnya untuk dunia. Biasanya sih cuma dua orang bermaksiat itu. Kalau orang ikut setan ya karena orientasi dunia, karena pengen dunia begini, dia menempuh jalan yang salah. Ya, jadi jelas ya teman-teman sekalian. Ini gambaran seperti ini. Nah, orang-orang yang terjerumus dalam keburukan seperti ini menutup diri dari apa? Dari nilai-nilai kebenaran. Ya ini bisa diuji. Indahnya Islam itu, Al-Quran itu selalu men-challenge siapapun. Kalau nggak yakin, kan jangan marah dulu. Kalau nggak yakin, jangan nuduh dulu. Ya, riset dulu aja. Coba pelajari dulu. Ya, sampai dapat kebenarannya. Tapi, awas, tapi ketika meriset itu yang objektif, artinya benar-benar mencari kebenaran. Ya, bukan mencari kesalahan. Jadi kalau Anda meriset mencari kesalahan pada satu objek, ya Anda hanya akan mencari yang salahnya. Tapi menariknya pun begini, dari zaman dulu, ya, terus berkembang sampai zaman jahiliyah, karena nggak bisa nyari kesalahan, nuduh gitu. Itu kan biasanya begitu. Ya, itu udah fitrah tuh yang dilekatkan kepada bisikan setan. Bukan fitrah manusia, fitrah yang dilekatkan pada bisikan setan. Setan tuh gini, setan selalu membisikkan ya pada manusia, umumnya kalau kita jadikan objeknya manusia, kalau ada orang mencari kesalahan gak ditemukan, itu nuduh. Ya. Nah, makanya kan ketika Adam itu dicari kesalahannya oleh setan, gak ditemukan, jadi nuduh ke Adamnya. Ya, mengangkat diri dulu setannya. Aba wastakbar, angkat sombong, ana khairu minhu, dan seterusnya. Lalu muncul dilekatkan hal-hal yang buruk dan seterusnya. Ya, ini yang terjadi. Dan itu kalau sudah disebutkan, diisyaratkan, pasti kejadian. Jadi kecenderungan kalau orang nggak ditemukan kesalahan-kesalahan dan sebagainya ketika dicari, atau konsep-konsep dicari nggak ada salahnya, dituduh. Ini begini, ini begitu, ini bukunya acuan terorisme, ini acuan begini, acuan begitu, harusnya dihapusin aja, harusnya dihilangkan aja. Nah itu karena ketidakmampuan menemukan celah di dalamnya. Dari dulu orientalis sudah berusaha. Orientalis itu banyak yang nyari celah-celah, kesalahan-kesalahan, berpotensi keliru sama di Al-Quran, tapi nggak ditemukan. Bahkan Al-Quran sudah jelas di surat Al-Isra itu kan, ya kullu in jama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Ya, kalau Anda mau kumpulkan aja, jangankan manusia, gabungan manusia dengan jin pun kalau mau nyari kesalahan atau mendatangkan semisal Al-Quran susah. Ya, tapi sangat terbuka, silakan riset. Anda mau riset sisi gramatikalnya boleh. Setiap kalimatnya boleh. Ya, pemaknaannya boleh. Pembuktian sejarah silakan dicek. Banyak orang mencari dari semua sisi. Ya, enggak menemukan kecuali apa? Kecuali kebenaran. Ya. Ya kalau belum yakin, baca aja dulu, ya. Ya kalau ini kan cerdas itu kan anugerah, ya. Bodoh itu pilihan. Cuman kalau memilih bodoh, jangan nekat gitu. Itu aja. Ya, apa cerdas itu anugerah, bodoh itu pilihan. Cuman kalau memilih bodoh, jangan nekat. Sudah enggak tahu, nuduh. Nah, itu namanya bodoh nekat. Sudah enggak tahu, nuduh. Seperti jahiliyah. Pantas disebut jahiliyah kan? Nah, ini kebenaran ada di sini. Jadi kalau ingin diuji silahkan, ada konsep akidah, kebenaran dalam berkeyakinan. Uji aja dulu. Ya, misal turunannya konsep kebertuhanan. Untuk menentukan Tuhan itu kan kita makhluk bertuhan. Ya, artinya butuh kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Sekarang tanyakan pada diri kita, selama berkehidupan kita menyembah Tuhan atau menuhankan sosok yang kita tuhankan, benar enggak Tuhannya? Quran itu sampai begitu, benar enggak Tuhannya? Ya. Coba diajak berpikir kan, setelah itu riset, bagaimana sih sifat Tuhan yang benar itu, maka diturunkan, maka Quran menjelaskan. Ya, nih, kita sepakat dulu nih, Tuhan tuh mesti beda dengan makhluk. Itu dasar pertamanya. Sepakat nggak sampai di situ? Kalau sama, maka setiap makhluk berpotensi jadi Tuhan. Seperti yang pernah kita bahas dulu kan? Masih ingat nggak? Ini menarik benar, jadi enak banget kajiannya. Dan sangat terbuka, dan ujungnya pun sangat objektif. Kalaupun masih belum yakin, nggak dipaksa, silahkan. Ya, tapi tidak meyakini yang logis kan jadi tidak logis. Ya kan? Silakan kalau enggak percaya kan indah sekali. Ya, ini dasar pertamanya, setiap Tuhan mesti beda dengan makhluk. Nah, nanti dari situ muncul turunan. Apa sifat makhluk dulu? Itu di tesnya ke kita dulu. Coba makhluk melahirkan tidak, berpasangan tidak, ya, hasil dari produk kelahiran, melahirkan dan seterusnya. Kalau begitu, yang dari kelahiran, yang dilahirkan, yang berpasangan, yang lemah, yang butuh teman, butuh penguat, berarti tidak bisa jadi Tuhan ya, sepakat ya, ya kan? Nah, kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak. Berarti lawan dari berpasangan itu satu sama sekali tunggal esa, namanya Ahad. Maka muncul qul huwallahu Ahad, Allahus Samad. Tidak boleh berpasangan, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, lam yalid walam yulad, kuat, gak boleh lemah, gak boleh bergantung pada yang lain, walam yakullahu kufuan. Harus dirinci lagi, ini satu konsepsi sampai menemukan ini, ya kan? Tapi dalam keadaan demikian pun mungkin masih ada yang menutup diri, ini masih ada yang ingkar, ya, mengingkari sesuatu yang benar secara logika, ya, benar secara terapan konseptual dan seterusnya. Misal ya, kalau kita cari, kita bandingkan, silahkan gitu, ini kan kaidah dasar ini dalam pengertian kita ya, bagi umat Islam. Kalau masih ditolak pun gak apa-apa, artinya masih menutup diri, ya, berarti kafar kan, kafir, kafirun, kafirin, jelas ya. Ya, atau ada yang ikut-ikutan ke sini, katanya muslim, katanya yakin dengan Allah sebagai Tuhan, tapi masih mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, itu makhluk paling aneh. Makhluk paling aneh. Karena kenapa? Yang belum beriman pun, yang beda agama pun, meyakini bahwa apa yang diyakini itu benar. Terus datang lagi yang lain mengatakan semuanya sama, berarti dia yang paling aneh. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, itu konsep yang paling aneh. Karena setiap pemeluk agama itu meyakini apa yang dia yakini itu benar. Tinggal diriset aja di antara sekian yang dianggap benar itu, mana yang mutlak kebenarannya. Maka dikomparasikan dengan argumentasi yang jelas. Tiba-tiba datang orang mengatakan semuanya benar. Kan jadi aneh ya. Ya, semua jadi aneh gitu. Ya, Udin makan pisang. Monyet makan pisang. Tuh kan? Kesimpulan yang benar adalah Udin dan monyet sama-sama makan pisang. Kesimpulan yang salah, Udin sama dengan monyet. Kan? Karena keduanya makan pisang. Lalu, ini ada yang salah, ada yang benar. Kita katakan, hey, itu kesimpulan salah, udin sama dengan monyet. Kesimpulan yang benar itu adalah udin makan pisang, monyet makan pisang. Maka udin dan monyet sama-sama makan pisang. Itu kesimpulan yang benar. Tapi kalau kesimpulan mengatakan udin sama dengan monyet, itu salah. Datang orang belakangan, hey, semuanya benar. Yang penting kan sama-sama makan pisang. Jelas gak? Itu kalau belajar ilmu mantik kita, itu kita ketawain aja tuh yang kayak gitu tuh. Yang mengatakan semua agama sama, cuma caranya beda-beda. Dan maksa banget, semua harus begitu. Desain keagamaan harus disesuaikan, terus bawa-bawa budaya kadang-kadang, bawa-bawa ketahanan nasional, padahal hanya untuk memaksakan konsep yang salah. Nah ini kita berada dalam situasi itu tuh. Nah ini masuk dalam metafor ini. Ya, ada yang begitu. Dan perbuatannya juga kalau diamati, ikut-ikutan. Yang ini gak sholat, ini kan gak sholat tuh realnya memang karena gak ada iman. Yang ini ikut-ikut gak sholat. Jadi kalau disebutkan di Al-Quran, itu pasti real terjadi. Tinggal bagaimana kita dengan bijak mendoakan mereka, kan? Dan mendakwahi dengan kelembutan supaya sadar bahwa itu keliru. Contohnya begini, ketika disebutkan ini dengan metafor, nih, dengan makna metafor, dua makna ini, ada orang yang mengaku beriman, mengatakan muslim, tapi nggak sholat. Ada nggak? Ya? Nah, ini kalau diisyaratkan begini, akan ditemukan. Ngakunya muslim. Ya? Ngakunya beriman, tapi nggak sholat. Artinya kan ikut ke atas, ke real yang di sini. Makanya nanti ketika disebutkan, itu gambarannya, disebutkan dengan kata yang sama sebagai sindiran kuat. Kamu kan muslim. Ya, bukan kufur, bukan kafir, bukan kafar. Kenapa melakukan perbuatan yang seperti itu? Itu disebutkan. Nah, seperti apa? Misalnya kita kasih contoh, dikasih nikmat, harusnya ada zakat dari nikmat harta. Sudah masuk nasabnya, sudah masuk haulnya. Harus dia berzakat, dia nggak lakukan. Maka muncul sindiran yang tajam sekali. Di Quran surah 14 misalnya, ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum. Ya, kafar menggunakan kata kafar. Inna adzabi lasyadid. Nah, ini gambaran situasinya teman-teman sekalian. Maka di sini digambarkan alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang yang begini mempertahankan ini sampai kemudian meninggal dunia. Ya, dan walaupun sudah dapat keterangan tetap mempertahankan, enggak mau memperbaiki diri, enggak mau menemukan kebenaran. Ini udah kebenaran, udah pasti baik, gitu kan? Kalau orang-orang belajar benar Quran dengan baik, terapkan hadis dengan baik, pasti baik. Makanya saya selalu katakan, kalau ada orang-orang yang tiba-tiba mengatakan, nih praktekin Quran, praktekin hadis, kelihatan rajin ibadah, tapi perbuatannya kan, bukan hanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat, tapi dengan kemanusiaan pun bertentangan jauh. Tembak orang sembarangan, bom orang ini itu dan sebagainya, misalnya menyakiti orang lain. Recheck aja, cek gitu. Ya, itu akan ditemukan, benar-benar dia beragama, atau memang dia hanya memanipulasi agama, ada aktor intelektual di belakangnya yang membuat seperti itu sehingga mengesankan bahwa Islam itu lekat dengan teror, Islam itu radikal, Islam itu ini dan itu. Bisa dilihat dengan jujur, silahkan cek. Ya, saya menarik tuh waktu kasusnya ISIS dan sebagainya itu rame, kita nyebutnya ISIS gitu kan, Islamic State in Iraq and Suriah gitu kan, ISIS itu yang rame-rame. Coba lihat waktu rame-rame kampanye di Amerika itu, Trump waktu menyampaikan kampanye di awal-awal periodenya itu, Trump langsung mengatakan Obama yang bikin, itu kan dalam konteks politik Amerika ya. Saya hanya kasih contoh lah, kalau Anda cek lagi ya, jejaknya masih ada kok kalau Anda lihat di YouTube dan sebagainya, lihat ABC News itu ya, bagaimana Trump mengatakan langsung he was the founder ya, dia adalah pendirinya, pembuatnya, pembikinnya dalam konteks politik global ya. Jadi kalau kita ngaji geopolitik kita tahu. Jadi artinya perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dan mencitrakan seakan-akan Islam itu jelek, kalau kita mau riset lebih dalam, kan sumbernya bukan dari sini. Pasti di luar itu. Karena nggak mungkin orang, ya kalau dalam, apa tuh bahasa Rusianya? Baragajul ya. Ini kan jahiliyah tuh baragajul sekali gitu. Jadi keburukan tuh ada di sini semuanya. Ya, ada di sini semuanya. Kejelekannya, macam-macamnya. Itu datang Quran, jadi khairu ummah. Yang paling jujur ada di situ, yang baik di situ, yang nyabar di situ, yang dermawan ada di situ. Kumpul semua. Masa iya sih yang gak selevel jahiliyah, belajar Quran, malah kebalik jadi lebih jahil dibandingkan jahiliyah. Gak mungkin itu. Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Nah, karena itulah kemudian orang-orang yang memilih menjauh dari sini, menjauh dari kebaikan, jauh dari kebenaran, gak ingin berkehidupan benar, itu alal kafirina ghairu yasir, pasti akan mendapatkan kesulitan. Ya, kesulitan. Lelah. Nanti kita akan lihat dunianya lelah. Terus lelah karena dipacu hanya untuk mencari-cari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan nyari dunianya itu gelap, gelap lagi, berangkat gelap-gelap. Hanya untuk mewujudkan keinginan-keinginan dunianya. Dan gak mikir akhirat. Di dunianya tanpa sadar dia lelah, hanya mengerjakan sesuatu yang gak manfaat, di akhiratnya terancam. Dharni wa man khalaqtu wahida. Ah, ini dia. Muhammad SAW, kalau ada orang yang memilih untuk tetap bertahan dengan kegiatannya, ini kita bicara tentang jahiliyah ya, bukan bicara tentang situasi sekarang, tapi situasi jahiliyah. Ya, ada perbuatan-perbuatan nanti kita akan turunkan. Kalau mereka sudah diingatkan, dikasih tahu, gitu kan? Tapi tetap kekeh, atau ada yang menyerang kamu, melukai kamu, bikin hoax tentang kamu. Kan Nabi pernah juga jadi korban hoax. Ya, dituduh penyihir, dituduh tukang syair, dan sebagainya. Disebarkan itu, dijelek-jelekin, dan sebagainya. Padahal lucu tuh, padahal mereka itu sepakat semua bahwa Nabi itu orang amanah. Gitu. Jadi hatinya mengatakan dia orang baik sebetulnya. Cuman karena tuntutan keadaan, menjadikan tuduhan mesti muncul. Nah, maka apa yang terjadi? Kalau mereka tetap kekeh dengan sikap itu, kata Allah langsung, "Dharni, waman khalaqtu wahidah." Ya, itu bahasa tegas yang menunjukkan sifat kecaman yang sangat luar biasa. Udah bukan urusanmu lagi, biarkan aku saja nanti. Yang menentukan bagi makhluk yang aku cipta ini. Wah, itu tajam sekali nih. Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan, aku yang nyiptain kamu. Aku yang bisa berbuat apapun untukmu. Ya, aku wafatkan, aku remukkan, aku hancurkan pun bisa. Kok bisa kamu begini? Gitu kan? Nah, jadi kalau dalam bahasa kita itu seperti itu. Allah maha tahu dengan segala hal. Tapi ini sindiran yang tajam untuk kita. Jadi balik ke kita untuk bertanya. Tanyakan pada diri kita, kamu kan diciptakan Allah, Adi Hidayat. Kamu kan diciptakan Allah. Masa kamu begini? Gak malu sama Allah. Gitu kan? Ya, gambaran sederhananya beginilah. Walaysa kamitsli syai. Anda dikasih oleh orang. Ya, dibawa berkehidupan, diambil dari pinggir jalan misalnya, dirawat dan sebagainya ketika Anda terlantar. Dibesarin, disekolahin, dikasih modal, sampai sukses dan sebagainya. Tiba-tiba memusuhi. Anda memusuhi orang yang merawat Anda, mengasihani Anda, membimbing Anda, berkhianat kepadanya, ya bahkan menikamnya dari belakang. Lalu dia berkata kepada Anda, kenapa kamu begini? Ya, aku kan yang dulu support kamu, angkat kamu, ini itu dan sebagainya. Dan dia nggak sadar, orang yang nyupport dia itu masih punya jaringan yang sangat luas. Ya kan? Masih bisa menghancurkan dengan seketika gitu kalau dia inginkan dan sebagainya. Lalu ketika ditanyakan seperti itu, apa jawabannya? Sama persis dengan anak. Ketika dia ya bertutur kasar kepada ibundanya, bersikap buruk kepada ayahandanya, lalu ibunya berkata, nah, ibu yang mengandung kamu. Ya kan? Ibu mengandung kamu. Ibu yang menyusui kamu, merawat kamu, ayah yang nyari peluh keringat untuk kamu begini. Kenapa kamu bersikap begitu? Nah, tanyakan pada diri kita tuh. Jawabannya mau jawab apa ketika ibu berkata begitu? Ya? Nah, dan seterusnya. Gak mungkin kan Anda berkata, saya gak mau dikandung ibu. Ibu menjawab lagi, saya juga dulunya bukan pengen kamu anaknya. Kan gak mungkin begitu, gak ada dialog begitu. Ya, pasti kan ada sentuhan kepada jiwa. Nah, ini sekarang Allah langsung menghitab kita. Dharni wa man khalaqtu wahida. Ya, Muhammad, sudah. Biarkan aku yang memberikan putusan pada orang-orang yang aku ciptakan nih. Aku ciptakan. Ya, wa ja'altulahu malam mamduda. Ah, ini dia nih, malam mamduda. Diberikan kelapangan harta. Kelapangan harta. Wa banina syuhuda. Ada keturunan anak-anak atau keturunan yang lekat. Pasti sukses. Dalam bisnis sukses, sukses. Ya kan? Keturunan juga baik semuanya, dalam arti dunianya sukses ya. Wa mahattu lahu tamhida, diberikan kelapangan dalam berkehidupan. Aktivitasnya lapang, enak, nyaman. Wah. Artinya dunianya baiklah. Lapang dalam berkehidupan. Nah, baik ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman sekalian. Ini sesuatu yang sangat menarik nih. Ada orang yang oleh Allah di dunianya itu diberikan berbagai jenis kemewahan, kelapangan, kenyamanan. Jadi ada kemewahan dalam berkehidupan, hartanya cukup mewah, cukup baik, bisnisnya lancar, gitu kan? Nah, biasanya kalau udah harta kan seperti kemarin kita bahas, turunannya kemana? Ke kedudukan, ke macam-macam. Artinya apa? Ya boleh jadi bapaknya bisnisnya bagus, terus diwariskan ke anak, punya perusahaan bagus. Atau mungkin juga ada kedudukan, terus anaknya juga diangkat jadi kedudukan lagi. Terus punya kehidupannya lapang, enak, mewah, dan sebagainya. Tapi ada perilaku di balik kemewahan ini, ya di balik kebaikan yang didapati ini, ada sifat kontradiktif yang langsung menyoal pada inti kebenaran, pada pedoman berkehidupan, yaitu Al-Quran. Jadi persoalan utama orang-orang ini dengan Al-Quran. Itu dia. Selain kemudian bertentangan langsung dengan Al-Quran, menyoal Al-Quran, juga nanti ada perbuatan-perbuatan yang spesifik yang mereka tidak lakukan saat di dunia dari nilai-nilai kebaikan yang nanti nampak pada dialognya. Nah, jadi Ini gambarannya begini. Ini saya nerangkan situasi jahiliyah ya, bukan situasi sekarang. Ingat ya, situasi jahiliyah. Tapi kalau nggak disebutkan kapan kejadian dan di mana, intinya berpotensi terjadi kembali. Jadi di lapisan masyarakat jahiliyah itu ada orang-orang terpandang gitu yang punya kedudukan. Ya, Abu Jahal kan terpandang juga. Ya, terpandang, hartanya cukup banyak juga, punya kedudukan. Kan? Dan termasuk yang lain, termasuk juga ada dari bagian keluarga dekat Nabi seperti Abu Lahab ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu kan kaya juga, pebisnis, punya kedudukan dan sebagainya. Ya kan? Nah, bahkan dari keturunannya pun diberikan kedudukan juga. Ya, diberikan satu kemewahan, kedudukan, punya pengaruh di masyarakat dan sebagainya. Ya kalau misalnya dikasih gambaran sekarang, taruhlah kalau di bidang bisnis misalnya, ya bapaknya punya perusahaan, anaknya, perusahaannya banyak anaknya, jadi direktur ini, direktur ini, direktur ini. Atau misalnya ada yang bapaknya gubernur misalnya kan, anaknya nanti bisa jadi wali kota atau bupati atau ini. Itu di gambaran, saya bicara jahiliyah ya, di konsepsi kehidupan sosial masyarakat jahiliyah. Dulu begitu gambarannya. Ya. Nah, saat yang bersamaan, ada perilaku yang tidak pantas dilakukan. Hal-hal yang kurang baik lah. Ya, paling gampangnya untuk mensupport penambahan harta ini, ya, dilakukan cara-cara yang tidak elok. Ya, ada sifat manipulatif, ada mengambil dengan cara yang tidak benar, kemudian digunakan hanya untuk misalnya foya-foya, tampilan untuk ria, menyakiti orang lain dan sebagainya. Maka datanglah kemudian risalah untuk mengingatkan. Tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang untuk punya kedudukan, ya, tidak dilarang untuk punya jabatan, tidak dilarang untuk mewah. Bahkan disupport, silahkan dapatkan kenikmatan itu. Cuman, nah jangan sampai ditempuh dengan cara yang salah. Ya kan? Sehingga berpotensi meruntuhkan kehormatan, bahkan merugikan orang lain. Dan bisa berpotensi menyakiti. Datanglah pengingat itu. Datang ayat-ayat. Ya, apa yang terjadi ketika ayat-ayat ini turun, maka muncul tuduhan-tuduhan yang disematkan langsung sebagai bentuk pertentangan yang nyata terhadap Al-Quran. Ya. Jadi ini nyoal langsung ke Al-Quran. Menuduhlah Al-Quran itu produknya Muhammad SAW, kitab sihir, ya kan? Ya, hasil dari kumpulan-kumpulan syair dan sebagainya, isinya cuma halu, isinya begini, begitu, dan seterusnya. Ini gambarkan begini. Jadi kalau kita teruskan, ini gambaran umum ya, nanti kita baca ayatnya. Gambarannya seperti itu. Ya. Nah, sampai apa yang terjadi teman-teman sekalian? Diancam oleh Allah. Ya. Hei, kalian tuh tidur enak gitu kan? Tidur enak. Wah, kalau kita baca tuh indah sekali turunan-turunan kalimatnya itu. Ya. Kalla wal qamar. Kalla sekali-kali enggak benar itu begitu. Ya. Jadi kalau kadang-kadang di terjemahan tuh suka diartikan begini, sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Nah, itu kadang-kadang menurut saya presisinya kurang tinggi gitu. Kalla kalau kita mau jadikan presisinya tinggi, enggak benar. Jangan, enggak benar yang seperti itu. Ya. Jadi terjemahan yang agak enak tuh begitu. Kalla jangan lakukan, enggak benar seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan sekali-kali tidak. Oh, sekali-kali aja ya, tidaknya. Ya, kalla, jangan lakukan, enggak benar yang begitu. Wal qamar, demi rembulan yang kamu jadikan acuan dalam berkehidupan. Kan dulu orang-orang jahiliyah tuh kalau mau menetapkan waktu, ngelihat apakah ini pertengahan bulan, akhir bulan, mereka lihat rembulan kan? Ya, sama lihat keindahannya, terus tunjuk rasinya menunjukkan arah kepada mereka. Demi rembulan yang selalu kamu jadikan acuan, ya, sebagai penunjuk arah, sebagai penunjuk waktu. Aku yang tetapkan, kata Allah. Ya, walaili idh adbar, demi malam yang kamu banyak gunakan untuk beristirahat, mengambil manfaat dari situ. Ya, wasubhi idh asfar, dan demi waktu subuh yang telah mulai kamu siap beraktivitas, kamu gunakan untuk menata kehidupan dan sebagainya. Kamu nikmati malam untuk istirahat aku yang ciptakan. Kamu nikmati rembulan kenyamanan memberi petunjuk untuk beraktivitas aku yang bikin. Ya, kamu menikmati rencana-rencana berkehidupan subuh aku yang siapkan juga waktu dan segalanya. Kok bisa keterangan dariku kemudian kamu tentang? Gitu ya? Kalau dibawa ke metafornya, ini kan bahasa majas. Kalau kita belajar di balaghah, itu banyak sekali isti'arah gitu ya. Ya, satu kalimat-kalimat, karena Al-Quran itu tinggi sekali. Ya, kalimat-kalimat yang kalau dibaca gitu kan dengan bahasa ilmunya, gambarannya gini lah. Kamu ini aku kasih kelapangan harta, mewah, berkehidupan, nikmat, saking nikmatnya seperti tidur di malam hari. Itu maksudnya. Ya. Terus kamu menatap segala aset itu saking nikmat menatap, indah. Ini kendaraan yang mengantarkan pada tujuan dengan cepat. Seperti engkau biasa melihat rembulan. Mengantarkan kepada arah, menatap dengan indah. Kamu sekarang punya jadwal padat begini. Yang telah menyiapkan waktu. Wasubhi idha asfar. Seperti demi waktu subuh aku siap untuk beraktivitas. Itu gambarannya. Lalu tiba kemudian, kamu menentang semua keterangan yang aku bawa. Untuk kebaikan kamu juga. Mengangkat martabat kamu. Dan bahkan tega kau menuduh. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang seperti ini, sauslihi sakar, maka muncul ayat 26-nya. Aku akan tarik ubun-ubunnya, tenggelamkan ke neraka sakar. Ya, tentu yang dimaksudkan kalau begitu tuh ada makhluk-makhluk yang ditugaskan oleh Allah, ya. Sama dengan ada misalnya satu kejadian, ya, kejadiannya kekeh berbuat buruk dan sebagainya dan terancam dengan hukuman penjara. Anda mengatakan, saya penjarakan kamu ya. Kan bukan Bapak yang lari ke penjara, orang itu langsung dimasukin kan? Tidak, laporin dulu ada petugas, ada macam-macam dan sebagainya. Nanti Allah akan memberikan tugas tuh kepada malaikat-malaikat tertentu yang gak ada senyumnya, bengis wajahnya dan sebagainya. Ya, sa'uslihi sakar. Kalau kamu begini, ya, ancamannya apa? Tarik ubun-ubunnya, dimasukin dalam neraka sakar. Nah, ini dia, masuk nih ketemu sakarnya. Ini ancamannya. Wa ma adraka ma sakar. Tahu gak kamu? Neraka sakar itu, ini ancamannya ya, di neraka sakar. Ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang jelas menyoal Quran secara langsung. Ini gambarannya. Hati-hati nih, hati-hati ya, hati-hati nih. Jadi yang nyoal Quran itu zaman jahiliyah sudah ada. Dan kecenderungannya apa? Untuk mempertahankan ini. Ya, perbuatan buruk demi orientasi mendapatkan kemapanan atau kemewahan dalam berkehidupan. Jadi ada orang yang orientasinya pengen dapat kemewahan, gitu kan? Kemudian pengen dapat kedudukan tinggi, pengen dapat kejayaan, tapi ditempuh dengan cara yang tidak baik. Nah, ini ya. Nah, kemudian ketika diberikan pengingat dengan selembut-lembutnya pun dengan cara yang baik dan menyadarkan secara logis, menentang karena tertutup ini oleh keinginan-keinginan ini dan hawa nafsu yang terlampau tinggi. Dan muncullah kemudian dari situ reaksi ini. Kalau bukan dirinya langsung, ini menugaskan orang-orang tertentu untuk menyoal Quran. Ya, dia ingin membuat seakan-akan Quran yang gak benar, seakan-akan ada persoalan, seakan-akan gak sesuai. Ada yang ditempuh dengan cara yang tidak langsung, bikin isu. Kok bisa ya di Al-Quran ada begini, padahal kan kejadiannya begini-begini. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Dan seringkali yang digunakan itu dalam perkembangan, nanti ada ayat-ayat lain. Ya, nanti ada kolaborasi antara kafir ini dengan munafikun. Munafikun itu orang-orang yang memanipulasi ya agama dengan nilai keislaman. Contohnya dalam Islam dia mengaku muslim, mengaku beriman, tapi perbuatannya 100% kontradiktif dengan keimanannya. Ya, jadi ada manipulasi dan kolaborasinya dengan ini, dengan kafirin, dengan yang sifatnya memang ada di antaranya yang orientasi ke sini. Ya. Kan nanti macam-macam turunan dari ini pun. Karena itu nanti ancaman bagi keduanya itu langsung kerak dasar neraka jahanam. Di Quran surah keempat ayat 140 itu. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Yang dikerjakan orang munafiknya apa? Kalau baca dari awalnya itu ayat 140 Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Kan? Kalau telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, jika Anda mendapati, mendengar, melihat, menyaksikan, dan sebagainya, ada orang-orang mempermainkan ayat-ayat Allah. Ini langsung pertentangannya pada Al-Quran. Ayatillah yukfaru biha. Jadi ada ayat-ayat Quran diingkari. Ini nggak benar nih begini. Dia mengaku muslim. Ya, mengingkari ini secara langsung. Sebetulnya kalau dihukum fikih, dihukumi murtad yang seperti itu. Ya, jadi menolak Quran secara langsung, dia murtad. Keluar dari Islam. Kufur. Ya, kufur langsung. Kufur itu kan ada yang langsung mengatakan keluar, ya, menolak syahadat atau menolak hal-hal pokok dalam Islam, ya, atau yang menghalalkan maksiat-maksiat besar itu langsung dihukumi nanti kufur, ya, keluar harus bersyahadat kembali. Nah, ada orang-orang yang memang dia nggak peduli dengan itu, yang penting ya dia dapat cuan dalam istilah sekarang itu kan, mungkin dia dapat harta, dia dapat berbuat seenak yang bisa dia lakukan dalam urusan dunianya, dia kerjain apa aja terserah gitu kan. Nah, ini harus diingatkan, harus didoain. Nah, ada yang begitu, ini golongan munafik. Ya, kata Al-Quran, awas hati-hati, kalau dia tidak menolak langsung atau dia mengolok-olok, wa yustahza'u biha, bikin olok-olok. Ya. Ya, kalimat takbir misalnya diganti jadi takbir, ya. Ya, dan seterusnya, misal aja contoh aja ya, yang orang-orang jahiliyah kan juga dulu begitu. Dikatakan ini kan produk budaya Quran itu. Kamu ini cuman kumpulan syair aja, halu aja, ini kan gini-gini. Ini udah ada. Udah ada jahiliyah dulu tuh. Ini saya bicara jahiliyah ya, bicara jahiliyah. Di zaman jahiliyah tuh ada yang seperti itu, kontra langsung ke sini. Nah, itu ancamannya langsung. Baik orang-orang yang memanipulasi keislamannya, mengatakan muslim tapi berbuat begitu, itu udah ada. Jadi kalau nggak disebutin siapa, kapan, pasti kejadian. Pasti. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi kekinian, itu tafsir terbaik membuktikan kebenaran Al-Quran. Quran surah keempat tadi ayat 140. Ancamannya apa? Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Orang-orang yang berbuat begini, desain, aktor intelektual dan pelakunya akan dikumpulkan sama-sama di jahannam. Jahannam itu kemarin telah kita bahas. Ya, kalau disebutkan jahannam berarti sifat nerakanya yang membakar, bukan yang membekukan. Yang membakar. Ya. Di mana yang membakar ini? Nih, sakor jenisnya. Yang ini, jenis yang kedua. Kan nanti ada jenis yang pertama, ini jenis yang kedua. Jadi jahanamnya di mana? Di neraka sakar. Orang-orang yang langsung menyoal Quran, dalam arti dia nggak punya bukti, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan, ya, teman-teman sekalian, kan? Dia nggak punya, ya nggak punya sandaran apapun untuk membuktikan atau menguatkan tuduhannya, gitu kan? Nggak punya dasar, nggak punya apa, tapi nuduh, nyoal, dan membuat kekacauan. Bukan hanya kekacauan dalam konteks berkehidupan, tapi juga membuat kekacauan dalam konteks keislaman. Ya, membuat orang membuat program supaya generasi-generasi Islam itu justru meragukan Qurannya sendiri, ya kan? Atau bertentangan dengan isi Quran. Ya, judulnya kayak pertukaran pelajar kemana-kemana, tapi pulang-pulang tuh dibikin pikirannya dikacau. Ya, dibikin seakan-akan nyoal Qurannya sendiri. Nah, ini ancamannya nih sakar ini udah ada. Udah ada jelas sendiri. Makanya kalau ngajinya Quran yang benar, yang ngaji yang betul, itu pasti terjauh dari perbuatan demikian. Nah, hati-hati ya teman-teman sekalian. Nah, ini udah ada ancamannya dari sejak ayat ke-9, ya. Sudah disampaikan fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Ya, maka pada satu masa nanti ada situasi yang sangat sulit, tidak mudah akan dilalui bagi orang-orang yang ingkar ini, ya, yang ingkar. Dan teman akrab ingkarnya ini munafik. Tahu dari mana? Quran surah keempat ayat 140. Jadi nanti ada kolaborasi nih. Ada aktor intelektualnya mungkin enggak muncul, kafirinnya mungkin enggak muncul, tapi yang dimunculkan munafikinnya untuk memberikan kesan bahwa ini muncul dari orang Islam sendiri. Awas, hati-hati tuh ya, hati-hati gitu. Ini Al-Qur'an sudah menyampaikan gambaran jauh-jauh hari. Kalau dulu ini kan kejadiannya nanti kalau di yang ini yang Al-Mudatsir ini konteksnya Mekah, kalau kolaborasi dengan munafikin konteksnya Madinah nanti. Makanya ketika ke An-Nisa kan nanti persoalan Madinah. Ya kan? Nah, sementara dasar pokoknya Mekah. Jadi ketika ke Madinah itu kan yang kafir ada, yang munafik juga ada. Jadi kolaborasi bisa ditemukan pada saat konteks Madinah. Nah, Madinah itu kan suasana kota, tamadun, sudah berkembang, sudah lebih bagus. Artinya apa? Dalam konteks berkehidupan, kalau kita menemukan kehidupan suasana kota, sudah bagus, teknologi sudah berkembang, maka akan berpotensi ditemukan orang-orang munafik. Ya, sekarang kan sudah berkembang kehidupannya, suasana kota. Makanya kan Anda datang kemana? Kota Jakarta, kota Padang, kota Bandung, dan sebagainya. Makanya apa namanya yang mengendalikannya kan wali kota, itu kan udah ada wali kota dan seterusnya udah banyak tuh. Nah, ini berpotensi ditemukan orang-orang munafik dalam kehidupan kekinian. Artinya apa? Yang akan menyoal Qur'annya, menyoal ayat, menyoal hadis atau menyoal orang Islam sendiri mungkin akan berpotensi ditemukannya banyak orang Islam itu sendiri. Ya, kalau yang non muslim artinya yang tidak beriman mungkin 1-2 akan ditemukan, tapi lebih banyak kolaborasinya nanti ini dengan orang-orang munafik kemunculannya. Ini kalau memang menyoal yang demikian, maka ancamannya neraka apa? Neraka sakar, ya. Ini gambarannya. Alal kafirina ghairu yasir, dharni wa man khalaqtu wahida. Nah, ini turunannya. Waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Dia jadi disampaikan semuanya, terus ada kenikmatan, kenyamanan. Tapi tujuan utamanya Al-Qur'an jelas menyampaikan. Ini mereka ini kalau digali, diriset dan seterusnya, baik orang munafik ataupun aktor intelektual, sebetulnya orientasi tertingginya adalah capaian-capaian dunia. Ya. Coba aja lihat nih, aktor-aktor munafik yang nyoal-nyoal orang Islam, itu paling-paling kalau mau dilihat bukan nyari kebenaran, bukan. Orientasinya apa? Ini aja. Supaya dapat harta, ya, ya minimal mungkin dapat makan karena nggak ada kegiatan, nggak ada pendapatan, nggak ada apa gitu kan, nggak bisa nyari dengan cara yang halal masuk ke situ. Ya, silakan aja kalau mau dicek, ya telusuri itu. Yang sekarang kan kita bisa lihat ya yang sering nyoal-nyoal misalnya umat Islam atau keislaman itu sendiri dan ngaku-ngakunya Muslim, lihat aja tuh orientasinya apa. Pasti Quran tuh nggak mungkin meleset, nggak mungkin salah. Bukan mencari kebenaran, orientasi tertingginya itu cuma ingin dapat kenyamanan, fasilitas, tuh kan, harta, akses, tuh kan, seakan terlindungi dan sebagainya, ya, ya, seakan ada yang peduli, ada yang melindungi dan seterusnya. Padahal hal-hal yang dikerjakan itu adalah hal-hal yang buruk dalam berkehidupan. Wama adra kama sakara. Ah, ini dia. Tahukah engkau bagaimana ganasnya neraka sakar itu? Yuk kita lihat di tafsirnya. Masuk ke ayat 26-27 ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bacakan dulu nih ya dari ayat yang ke-16-nya nih. Ayat, nah ini satu penegasan yang disampaikan oleh Allah langsung dan pengingat langsung supaya enggak terjadi seperti itu, jangan dilakukan. Tapi apa respon yang kemudian terjadi? Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali, kan kalau terjemahan di terjemahan itu sekali-kali tidak. Tapi saya lebih kepada apa yang tadi saya sampaikan. Jangan lakukan, itu enggak bagus. Kalla, jangan lakukan. Itu enggak bagus. Ya. Tapi apa respon mereka? Innahu kana li ayatina anida. Mereka menjadi penentang yang paling keras pada ayat-ayat kami. Ya, bahkan bukan hanya menyoal, ya mengatakan itu enggak benar, pembawa teror, hapus aja, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi membawa kampanye-kampanye menentang keras nilai-nilai kebenaran dalam Al-Qur'an. Sa'urhiquhu sa'uda, maka aku akan jamin kata Allah, aku akan bikin sulit nanti kalau mereka menyulitkan orang untuk mengakses Al-Qur'an, akan dibikin sulit. Ini ada nanti tafsirannya terkait dengan di akhirat. Ya, ada yang memberikan pengantar dunia. Pengantar dunia itu begini, hidupnya lebih rumit, jadi nggak ada orientasi yang jelas dalam hidupnya. Jadi keluar, gelap, ya kerja gelap, balik gelap. Jadi maksudnya cuman kerjanya itu-itu aja, nggak ada yang manfaatnya. Tiap hari mikirannya gimana bikin hoax, tiap hari mikirnya gimana merencanakan sesuatu yang manipulatif. Jadi di situ aja, ya berbaur di kehidupan, kolam kehidupannya itu aja, bagaimana memperkeruh suasana. Jadi nggak terfikir bagaimana melahirkan manfaat dalam berkehidupan, nggak terfikir bagaimana membawa suasana kebaikan. Kalaupun berumah tangga, itu diajak keluarganya untuk terlibat begitu tuh. Itu yang sesuatu yang apa ya, yang ironis gitu ya, yang ironi di situ. Jadi saya ingin katakan bahwa di dunia hidupnya rumit karena hanya terjebak dalam kungkungan kehidupan demikian. Di akhirat nanti, ini dari tafsir-tafsir yang saya sudah baca ini ya, baik dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Imam Mujahid dan imam-imam yang lainnya. Ini nanti sa'urhiqu sa'uda ini ketika dimasukkan ke dalam neraka sakar, itu kan dijerembabkan tuh ke bawah. Dan nanti ditegaskan juga alaiha tis'ata asyar, nanti ada 19 malaikat penjaga gitu kan, yang tidak membiarkan satu pun keluar dari situ. Ketika dijerembabkan sampai dengan ke bawah itu teman-teman, nanti mereka berusaha untuk mau lari itu, naik ke bukit. Bukit Sakar itu, aduh bukit besar, itu oleh Allah dibikin capek itu. Jadi kalau kita lihat baca tafsirnya, begitu mereka megang, tek, ngangkat tangan, balik lagi ke tempat semula. Jadi nggak pernah bisa naik, ngangkat, ya, megang begini, kan kalau kita mau mendaki kan megang. Artinya kan angkat ini buat naik lagi jadi pijakan yang bawahnya terus naik ke atas kan begini. Nah itu begini, jadi megang begini, kemudian ketika dia ngangkat tuh pindah, balik lagi ke tempat semula, terus ya di situ, terus di situ. Ya. Jadi enggak naik-naik. Ah itu sakar itu. Itu sakar. Itu usaha udah. Nanti kamu rasakan seperti kamu berusaha terus cari kreasi pikiran yang kotor. Karena nanti ada fakkara wa qaddar. Jadi dia tuh sampai ada, saya baca lah ya, innahu fakkara wa qaddar. Kenapa dikasih yang begitu kata Allah? Karena saat di dunia itu konstruksi pemikiran dia itu mikir kan bagaimana nyari kejelekan yang mungkin ditemukan di Al-Qur'an, kesalahan yang mungkin ditemukan. Jadi konsepsi berpikirnya itu hanya untuk Al-Qur'an. Bikin hoax tentang Quran gimana nih? Jadi dia terlunkan sampai bikin desainnya, grafisnya. Orang desain hadis, tafsir grafis, jadi itu dipakainya kemudian untuk desain menyoal hadis dan menyoal tafsir. Jadi bikin isu, bikin ini, bikin kekacauan, ya, bikin hoax dan sebagainya. Fakkara wa qaddar. Ya. Fakutila kaifa qaddar. Kamu ini terancam masih bisa begitu aja gitu. Dan dia menetapkan diri, mendeklarasikan diri gitu. Jadi ada yang sampai mendeklar, sudah merencanakan, bikin desain dan langsung mendeklar, ya, mendeklarasikan dirinya gitu. Ya, dia kasih, bikin status, bikin ini, dan menyampaikan anti-Quran dan sebagainya. Ya, thumma kutila kaifa qaddar. Dua kali ditegaskan, kamu ini terancam masih bisa begitu, gitu kan. Thumma nazar, kemudian dia merenungkan, thumma abasa wa basar. Dalam keadaan demikian, diingatkan masih bermuka masam, marah, gitu kan. Kemudian juga muncul hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Thumma adbara wa stakbar, lalu berpaling dan merasa sombong dengan itu, angkuh. Ya, kadang-kadang bawa gelar, saya ini dokter, saya ini profesor, saya begini dan sebagainya. Kadang-kadang diingatkan malah balik mencela, gitu kan? Ah, kalian ini makhluk begini, makhluk begitu, anti kemajuan, gini-gini dan ah itu ada kesan seperti itu. Ya. Faqala in hadza illa sihri yu'thar. Gitu kan? Maka mereka berkata sejak zaman jahiliyah, Quran ini cuman halu aja, gitu kan? Cuman apa namanya? Isinya cuman sihir, cuman membuat orang takjub begini dan sebagainya. In hadza illa qaulul bashar, ini produk manusia, produk budaya. Sudah ada zaman dulu nih jahiliyah. Ada enggak yang sekarang? Ya, yang mengatakan Quran produk budaya. Ini cuman produk halu aja. Ini ada yang salah, ini ada yang begini. Sudah ada. Jadi ketinggalan. Kalau ada yang masih begitu sekarang ketinggalan itu ya. Yang dulu terancam, udah tahu diancam masih diikuti. Nah, itu fakkara wa qaddar. Sa'uslihi saqar, yang begitu diancam, ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah engkau bagaimana dahsyatnya neraka saqar itu? Nah, ini dia. la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Saya ingin dari ayat 29-nya dulu, lawahatu lil bashar. Mereka sakor itu, kalau ada yang ditarik di ubun-ubunnya, ini Al-Qur'an menjelaskan, baru masuk ke situ habis semua kulitnya. Saking dahsyatnya panasnya itu. Baru dimasukin ke situ lawahatu lil bashar, membakar ke kulit semua. Ya, kenapa kulit yang disebutkan? Karena kulit itu indera perasa yang paling peka. Ya, ingat ya, karena kulit indera perasa yang paling peka. Jadi kalau ada orang di, taruhlah misalnya di pecut gitu kan, ya kena kulitnya ini dicambuk, ya dicambuk, ya dicambuk sekali dua kali sakit tuh. Tapi kalau kemudian kulitnya terkelupas, ya dicambuk lagi, ya sudah mulai ada baalnya tuh, mulai ada berkurang rasa sakit dari sebelumnya. Kenapa? Karena indera perasa yang paling pekanya itu sudah terkelupas. Disakar tidak. Jadi begitu dimasukkan, hancurkan semua dengan kulitnya sehingga merasakan betul bagaimana sakitnya. Setelah itu diangkat, disembuhkan, diadakan kembali kulitnya. Makanya nanti komentar para ahli tafsir itu, la yamutu wa la yahya. Ya, nggak hidup, nggak mati. Artinya apa? Ya, tidak merasakan kenyamanan hidup karena tersiksa terus, ya kan? Dan tidak dibiarkan sampai datang kematian. Jadi maksudnya tersiksa, wah hancur. Ini hidupin lagi, tumbuhin lagi kulitnya, hancurin lagi. Jadi tidak pernah diberikan jeda untuk merasakan rehat. Ya, selalu merasakan panas yang serupa. Itu dahsyatnya. Neraka sakor itu begitu. Ya, la tumki wa la tadhar. Nggak akan dibiarkan bagian tubuhnya tidak mendapatkan panasnya neraka. Jadi semua harus rata. Rata. Jadi kalau di neraka Hotama itu dibakar dari bagian bawah sampai ke otak hatinya, kalau ini langsung rata dan nggak dibiarkan ada satupun yang nggak kena, semua kena sampai hancur. Dan dijaga malaikat alaiha 19, ada 19 malaikat yang menjaga, gitu kan, di pintu-pintu neraka itu, ya, tempat neraka, sehingga memberikan kesan bahwa ini nggak mungkin lolos, nggak mungkin lolos. Jadi ini teman-teman sekalian neraka sakar itu yang menjadi ancaman, hati-hati. Ya hati-hati, makanya kalau bergaul hati-hati, kalau baca-baca buku hati-hati, kalau cari-cari ceramah di YouTube hati-hati, kalau ada ceramah-ceramah begini cepat jauhi. Ya, karena nanti di Qur'annya jelas, di Qur'an surah keempat itu ayat 140, kalau Anda sempat menyimak, innakum idzam mithluhum, nanti bisa ada yang terpengaruh, lama-lama ikutan. Ya, karena kalimat-kalimat mereka, kalau kita ngaji Qur'annya dengan utuh, kalimat-kalimat mereka itu di Qur'an surah kedua, Al-Baqarah, ayat 204, ya kan, sampai 206, itu kalimat-kalimatnya kelihatan bagus. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Ya, dari sebagian manusia Anda akan temukan, kalau bicara, itu kata-katanya begitu manis, retorikanya cantik, kayak yang benar gitu. Ya, dan dia belajar logika, belajar ilmu mantik, jadi kalimat-kalimatnya kayak benar. Ya, kayak bagus, tertata, rapi, terstruktur, baik, dan sebagainya, sehingga bikin kagum. Masalahnya kadang-kadang yang dengar juga jarang ngaji. Itu persoalannya, problemnya itu. Sehingga dari kekaguman itu dibawa berpikir, tapi dengan logika yang salah, ada racunnya. Ya, jadi kata-katanya madu, ya, tapi isinya racun. Itu kan bahaya. Coba ibu deh pilih mana, di madu apa di racun? Kan gak pilih dua-duanya. itu kan kata-katanya seperti madu tapi isinya racun, kan? Jadi kalimatnya kayak yang bagus tapi isinya berbahaya. Ya, coba lihat sekarang, ya, itu kalau Quran katakan pasti terjadi. Makanya orang-orang tuh dibawa kayak kagum, cara berpikirnya bagus, tapi tanpa disadari mengeluarkan dari iman, dikeluarin, terus dari situ jadi benci. Ya, saya kadang-kadang heran juga, orang mau belajar agama, mendalami tentang Islam, kan, sejarah, tapi kok perginya ke tempat yang justru musuhi Islam. Artinya mencari secara ilmiah, ya, secara ilmiah, walaupun nggak langsung secara frontal, secara ilmiah. Ya, belajar tentang fikih sholat ke tempat orang yang nggak sholat. Ya, belajar tentang Quran ke tempat orang yang ya memang tidak meyakini Quran. Gimana, dapat apa dari situ? Sehingga pulang-pulang pada konslet gitu. Saya bingung gitu, pulang-pulang kok pada nyoal Quran. Padahal ketika dilihat nih kan alumni pesantren tuh. Ada bahkan yang pesantrennya saya kunjungi, saya lihat ahli Qurannya banyak gitu. Itu salah gaul tuh jadi begitu. Ya, dan yang ayat-ayat yang dibaca saat mengaji itu enggak nempel. Dan yang paling aneh tuh begitu, sampai mengatakan, saya juga orang pesantren. Bapak saya dulu di pesantren. Nah, itu sampai keluar kalimat begitu, kan itu tidak dari pikiran yang jernih gitu. Ya, hanya kan logika berkata kalau Anda orang pesantren, logikanya logika pesantren. Kalau bapak Anda ahli Quran, logikanya logika Quran, bukan logika yang Anda tampilkan sekarang. Itu jadi nggak sehat. Jadi orang itu kalau sudah nggak sehat sekali, dipertahankan ketidaksehatannya, maka akan terakumulasi, ya, kepada kebodohan yang terstruktur. Jadi, itu yang paling berbahaya. Nah, maka saya ingatkan ya, jangan banyak disimak kalau ada-ada yang tidak jelas. Buku-buku enggak usah dibaca, tinggalin aja. Innakum idzam mithluhum. Nanti lama-lama akan merasa kagum karena kata-kata yang terlihat benar padahal sifatnya merusak, kalimat-kalimatnya bagus, tinggalkan. Ya, dan apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Doakan. Karena mereka masih punya hak untuk mendapatkan kebaikan sepanjang nyawa ya masih ada dalam fisiknya, masih melekat dalam dirinya. Jadi kita bersikap yang adil. Ya, kalau mau mencela perbuatannya, ya, cela perbuatannya. Artinya kita enggak sepakat dengan perbuatan. Ya, bukan mencela orang, kemudian didoakan supaya kembali pada jalan yang baik, tunjukkan kebenaran. Maka disitulah sikap yang paling elegan. Ya, sehingga tidak juga kita kemudian dikondisikan untuk terprovokasi, boleh jadi ada desain-desain tertentu yang saling membenturkan satu dengan yang lainnya. Dan nanti ada nerakanya lagi yang begitu tuh. Ada nerakanya lagi. Hamazim masya'im binamim. Ya, orang-orang yang membenturkan satu dengan yang lain untuk mencari keuntungan di balik itu. Itu khotomah juga tempat kembalinya. Nah, jelas ya teman-teman sekalian, sifatnya jadi neraka sakar ditujukan bagi orang-orang yang satu menentang Al-Quran secara langsung, ya, demi untuk mempertahankan kemewahan-kemewahan dalam berkehidupan, dan turunan detailnya dia membuat isu-isu ya yang kemudian mereduksi nilai-nilai Quran atau mempertentangkan Quran atau menyoal Quran secara langsung. Jadi kalau tahu ini dari Quran, Qurannya langsung ini diserang, bikin status, bikin hoax, bikin ini, bikin itu untuk nyerang Qurannya. Tapi itu dilakukan untuk apa? Dilakukan untuk mempertahankan keburukan atau hal-hal yang kemewahan dunia yang sudah didapatkan dengan cara yang salah. Yang kedua, pelaku yang terancam dengan neraka sakar ini ada dua golongan. Ya, orang-orang yang memang tidak beriman, tapi orientasi kehidupannya untuk menyoal Quran. Yang kedua, orang-orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, tapi ada sifat nifak atau munafik dia. Dan berkolaborasi dengan orang-orang ini menjadi agen-agen tertentu untuk menyoal Quran. Kalau disebutkan pasti terjadi. Kalau Anda nggak percaya, silahkan cek di kehidupan kita sekarang. Ada nggak karya-karya yang ditulis oleh orang mengaku muslim, tapi isinya nyoal Al-Quran? Ada nggak orang-orang mengaku muslim, tapi bikin status menyoal Quran? Atau bikin status melecehkan Quran, atau mengolok-olok Quran, dan sebagainya. Atau setidaknya isi kandungan Al-Quran, yang kalau digali kembali ke ayat Quran lagi. Ya, itu gambarannya, itu ancamannya neraka sakar. Dan sudah jelas, orang-orang seperti ini, ya, ciri-ciri khasnya akan kelihatan. Kalau dia mengaku muslim, itu akan sulit ditemukan dia sholat. Kalaupun sholat buat pencitraan aja. Jadi buat bikin status, ada di masjid mana, bikin gambar. Sholatnya belum tentu sholat tuh. Belum tentu sholat. Kalaupun sholat buat pencitraan aja. Ya, itu yang munafiknya. Itu nanti kalau ditemukan di An-Nisa ayat 142. Quran surah ke-4 ayat 142. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi mereka itu buat riya aja, buat riya. Jadi buat ditunjukin seakan-akan nih saya juga muslim, saya pernah ke sini, saya pernah ke situ. Terus bikin sholat juga hanya untuk dicitrakan bahwa seakan-akan dia sholat, padahal untuk riya aja. Enggak ada zikirnya, enggak ada sholatnya, ya. Enggak ada yang dia lakukan itu. Kalau yang kafirin jelas enggak sholat sama sekali. Karena itu, saya ingin tutup. Ketika dikonfirmasi pun saat mereka masuk ke neraka sakar itu, dan terlihat nanti ahli surga itu pada bertanya, itu mereka teriak-teriak begini begitu, kenapa gitu kan? Apa jawaban mereka? Masalakakum fi sakar. Ayat 42. Ya, sebagai penutupnya teruskan ke ayat 43-nya. Qalu lam naku minal musallin. Nah, ada ayatnya. Kami dulu enggak pernah sholat. Oke? Kami dulu enggak pernah perhatian sama orang anak-anak yatim, enggak pernah mau berbagi. Jadi sudah secara ritual ibadah dia bermasalah. Secara muamalah pun dia menyakiti orang. Jadi cara ngambil hartanya, ngambil kedudukan, menyakiti orang lain. Hak orang lain untuk mendapatkan bantuan dia ambil. Ya, hak orang lain untuk mendapatkan haknya dia potong dan sebagainya. Untuk kemaslahatan dia aja, cara yang enggak benar. Ya, jadi diilustrasikan di Al-Qur'an itu menggambarkan enggak ada perhatian pada anak yatim, bahkan menjadikan orang jadi yatim gitu. Ya. Bapaknya meninggal karena dia, haknya diambil karena dia, dan sebagainya. Itu masuk ke situ. Ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khalidin. Jadi mereka gabungnya, ngumpulnya itu dengan orang-orang yang suka menyoal-nyoal tadi. Ya, nyoal-nyoal tentang kebenaran, nyari isu-isu tandingan supaya ini tertutupi, dan sebagainya. Ya, maka nanti mereka akan diancam dengan neraka sakar itu. Ya, seperti keledai-keledai yang terkejut karena mendapati singa di depan matanya. Jadi keledai kalau ngelihat singa kan gimana kan? Terkejutnya mau lari nggak bisa. Nah itu diilustrasikan ketika dihadapkan pada neraka sakar, ya, khumurun mustanfirah ka farwat min kaswarah, Ya, jadi mereka seperti keledai yang terkejut begitu melihat neraka Saqqar, wah kayak ngelihat ketakutan keledai ngelihat singa. Takut akan dirembabkan dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ya, ketika dikonfirmasi tadi yang meninggalkan sholat, awas ya, hati-hati. Ya, ninggalkan sholat tuh kejar dunia. Ya, tega mengabaikan Jumatan, enggak mau sholat, terus dikasih job lagi ya. Nah, ada orang belum beriman nawarkan posisi tapi menggadaikan sholatnya. Lama-lama ikut enggak beriman, lama-lama nyuruh orang enggak sholat. Lama-lama bilang sholat itu sebenarnya susah, sholat itu sebenarnya menyulitkan. Lama-lama nanti lama-lama kelamaan juga nanti kita uraikannya itu. Ya, nah, mereka akan berlama-lama itu di neraka. Disampaikan sa'ur hiku sa'uda, aku akan bikin mereka, kata Allah, bertahap-tahap tuh di neraka, berlama-lama dalam siksa dan sebagainya. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi kalau sudah disampaikan, seharusnya kita waspada. Waspadalah. Itu kan? Kejahatan ancaman neraka Saqqar tidak hanya bisa terjadi dengan perbuatan seorang hamba, tapi lingkungan yang bisa memengaruhi sehingga terbawa pada keburukan-keburukan. Hati-hati dalam bergaul, mengakses berita, jangan sampai diakses hal-hal yang bisa menjauhkan dari Al-Quran, menyoal Al-Quran, meninggalkan sholat, berkumpul dengan orang-orang yang mengkreasikan keburukan-keburukan dalam berkehidupan karena terancam dengan neraka Saqqar. Ya, ini bagi yang beriman aja ya, bagi yang beriman. Ya, kalau tidak beriman, nah gitu kan resiko masing-masing. Ya, ini kan hanya menyampaikan. Kita kan tidak menuduh seseorang atau menyudutkan pihak tertentu, tidak. Kita hanya menyampaikan apa yang kita bisa gali, diterangkan di tafsir, juga terkait keterangan Al-Quran dan hadis. Ini pasti. Kalau pasti, berarti terjadi. Ya, artinya kalau ada kejadian sekarang, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Tinggal kita menyikapinya secara elegan bagaimana. Kita mendoakan, mendakwahi dengan lembut, dan semoga Allah berikan hidayah pada kita semuanya. Demikian teman-teman sekalian untuk materi hari ini. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang konsisten dalam menunaikan salat, mencintai Al-Quran, jadi sahabat Al-Quran, dan dapat syafaat dari Al-Quran saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun ada kesesuaian antara topik atau tema dimaksud dengan kejadian kekinian, bukan hal-hal yang direncanakan untuk sengaja disesuaikan, tidak, tapi memang ini sudah bagian dari fitrah yang lekat dengan kebenaran yang diutarakan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi untuk menjadi pengingat. Ingat, karena nadhira. Ya, kum fa'anzir. Bangkit engkau, ingatkan. Ini pesan nadhir untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, sudah masuk ke pertengahan bulan di bulan Syaban. Tentunya kita harus semakin meningkatkan ibadah kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menguatkan kembali, berlatih untuk bertakarrub kepada Allah supaya nanti saat masuk Ramadan, insyaAllah kita sudah bisa lebih optimal untuk bisa mendapatkan peluang-peluang kebaikan di bulan Ramadan. Semoga sampai kepada Ramadan, semoga diberikan kekuatan, kenyamanan, keindahan, dan ketentraman dalam jiwa kita seluruhnya. Izin mengingatkan bahwa teman-teman, insya Allah di Ramadan ada program untuk Al-Quran. Sekali lagi, nanti mungkin dekat dari situ saya ingin berinteraksi juga bagi yang sudah siap-siap untuk mendekat kepada Al-Quran di STUAH. Nanti kita ada program full saat Ramadan. Ya. Teman-teman bisa akses dan bisa dapatkan manfaat insya Allah dari situ. Dan juga saya ingatkan, insya Allah kita juga sedang menyiapkan tempat-tempat yang spesifik nanti setelah selesai Ramadan, selesai Syawal. Ada zonasi-zonasi yang mungkin akan juga dimulai dengan offline, ya, undangan-undangan yang mengkreasikan apa-apa yang telah kita pelajari dalam bentuk-bentuk implementasi terapan, ya. Kemudian untuk wakaf pesantren Mira, teman-teman sekalian masih sangat terbuka, diperkenankan dan terus berjalan. Nanti insya Allah di pekan ini seperti saya sampaikan, saya akan juga mengecek perkembangannya dan menyampaikan update-nya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga diberkahi dimanapun Anda berada. Titip doa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan keikhlasan dalam berdakwah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim antal mu'akhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Salli wa sallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil qur'an waj'alil qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati arhamar rahimin. اللهم إنا نعوذ بك من سقر واجعلنا من المصلين واجعلنا يا الله من المتقين واجعلنا من المقربين لك وبرسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كفلة الأيتام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan kasiran kepada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, di setiap doa kita, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah juga mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, menjadikan ilmu yang disampaikan dari pertemuan awal sampai dengan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Izin kembali mengingatkan pada teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.kuantumakhir.com, tekan tombol login, dan gunakan username-nya berupa email dan juga password berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Jika teman-teman belum mendapatkan username dan juga password, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute di nomor yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Atau sebagai ikhtiar dari teman-teman sekalian, teman-teman bisa mengecek username dan juga password pada folder inbox di email teman-teman sekalian. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk pada folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan username dan juga password yang kami kirimkan masuk ke folder-folder tersebut. Baik, bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap agar pemahamannya bisa lebih maksimal dan pemahaman pertemuan satu dengan pertemuan yang lainnya bisa tersambung dan juga terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya agar teman-teman bisa masuk ke bab berikutnya dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk tergabung di sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Ya, penting bagi teman-teman ya untuk bisa mengaktifkan akunnya agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami, dan jika kesempatannya tiba untuk kajian offline, teman-teman mendapatkan kesempatan untuk diundang untuk bisa mengikuti kajian offline bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Jangan lupa untuk gabung di sesi atau gabung di grup Facebook dan juga grup Telegram Mira Institute. Silakan sesuaikan namanya seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Mira Institute agar teman-teman bisa mengikuti video-video pembelajarannya. Dan bagi yang ingin mengetahui video-video terbaru dari guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Alhamdulillah untuk wakaf pembangunan pesantren Mira Institute masih dibuka. Bagi teman-teman yang ingin mengambil kesempatan atau peluangnya, silakan salurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi Akhyar dengan kode bank 451 dan nomor rekening 111444142. Seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Boleh di foto ataupun di screenshot agar teman-teman bisa mengetahui nomor rekening tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadil, mewakili tim yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.